Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana belajar. Semoga sekali lagi aktivitas yang kita lakukan ini aktivitas yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pemberat amal timbangan kita kelak di hari kiamat. Dan insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang tarbiyatul aulad, bagaimana metode tarbiyah yang diajarkan dalam Islam. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwasanya saya tidak punya background tentang masalah pendidikan, sehingga dalam hal ini nanti saya hanya akan sedikit menyampaikan beberapa motivasi dari kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa keterangan para ulama terkait tarbiyatul aulad. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang kita pahami, dalam setiap usaha kita ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama hasil, dan yang kedua proses. Allah subhanahu wa ta'ala menilai dua hal ini, hasil dan proses. Karena itulah dalam proses kerja manusia, semakin berhasil semakin dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah mengatakan, tazawwaju alwadud alwalud, nikahilah wanita-wanita yang dia subur dan alwadud dan sangat romantis mencintai suaminya. Fa inni mukatsirum bikum al-umam, karena kelak di hari kiamat saya itu membanggakan dengan banyaknya umat di tengah kalian. Artinya di sini Nabi SAW juga merasa bangga ketika hasilnya itu lebih maksimal, karena umat beliau lebih banyak dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Kemudian juga Islam menilai proses. Karena itulah ketika orang itu bekerja namun dia tidak mendapatkan hasil, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatat kerjanya sebagai kerja yang sempurna sesuai dengan semangat yang dia lakukan. Nabi SAW pernah bercerita tentang para nabi yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, uridat alayyal umam, seluruh umat pernah ditampakkan kepadaku. Faraaitu nabiyyun wa ma'ahu rahtun, aku melihat ada seorang nabi yang dia membawa pengikut kurang dari 10. Wa nabiyyun wa ma'ahu rajulun wa rajulan, ada juga nabi yang dia hanya membawa pengikut 1 atau 2 orang. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi yang dia tidak membawa seorang pun pengikut. Namun mereka tetap dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam upayanya untuk berdakwah, meskipun hasilnya tidak ada. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hasil dan proses. Karena itulah sebagaimana dalam upaya kita ketika mengemban dakwah dinilai oleh Allah terkait hasil dan proses, seperti itu pula upaya kita ketika kita melakukan tarbiyatul aulad. Kita semua kalau misalnya dimintai pilihan ingin memiliki anak yang saleh ataukah anak yang kaya, tentu kita akan lebih memilih yang pertama. Karena yang menjadi tujuan besar kita adalah bagaimana agar anak ini bisa menjadi tabungan bagi orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Namun yang namanya keinginan belum tentu sesuai dengan harapan. Terkadang kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak kita, namun ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena itu sekali lagi ada hasil dan ada proses, dan semuanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang kami hormati, ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan memiliki anak yang saleh. Di antaranya adalah doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang Allah ceritakan di beberapa surat, di antaranya di surat Ali Imran ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana ada doanya Nabi Zakaria ketika dia memanggil Rabbnya. Qala, apa doanya Zakaria? Beliau membaca, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, ya Allah, anugerahkanlah untukku dhurriyatan tayyibah, anak yang baik, keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Bagian dari doanya Nabi yang saleh ini, beliau meminta kepada Allah bukan semata meminta anak, namun beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak yang punya keistimewaan yang lebih, yaitu dzurriyah at-thayyibah. Padahal Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam ketika beliau berdoa semacam ini, apakah beliau sudah punya keturunan? Beliau tidak memiliki keturunan. Beliau belum memiliki anak. Dan ketika beliau minta kepada Allah, yang beliau pikirkan bukan semata anak, tapi yang beliau pikirkan adalah bagaimana agar anak itu bisa melanjutkan perjuangan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan keistimewaan memiliki keturunan yang saleh, Allah tunjukkan di surat Al-Furqan ayat 74. Ketika Allah bercerita tentang doanya Ibadur Rahman, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ingatlah Ibadur Rahman yang mereka punya karakter-karakter hebat, punya karakter-karakter istimewa. Nah, salah satu di antara karakter Ibadur Rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang bisa menyejukkan pandangan kami, menenangkan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang kami hormati, Ibadur Rahman, orang yang istimewa yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Furqan, dia punya banyak doa. Namun doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan bukan doa minta ampunan, bukan doa minta surga, bukan doa minta sesuatu, tapi doa meminta agar mereka dikasih keluarga yang baik, istri yang bisa mendukung perjuangan suaminya, dan anak yang saleh yang bisa menjadi tabungan bagi keluarganya. Kenapa doanya Ibadur Rahman semacam ini? Karena Ibadur Rahman ini sangat bersemangat untuk memiliki komunitas yang baik. Dan terutama komunitas itu adalah komunitas dalam keluarganya. Sehingga doa ini yang ditampakkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah, meskipun Ibadur Rahman juga punya doa-doa yang lain. Dan ketika itu dipilih oleh Allah, diceritakan oleh Allah, berarti ini doa yang lebih istimewa dibandingkan yang lainnya. Nah, doanya Ibadur Rahman yang sangat istimewa adalah ketika mereka meminta kepada Allah dikasih komunitas keluarga yang baik, komunitas keluarga yang bisa menjadi qurratu a'yun, yang bisa menenangkan batin suaminya, bisa menenangkan batin kepala keluarganya, menyejukkan pandangan bagi orang tuanya dan anak-anak yang saleh. Kemudian di bagian akhir dari doa Ibadur Rahman, mereka memohon kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang yang bertakwa. Apa maknanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam orang yang bertakwa? Hadirin yang kami hormati, kalau kita menjadi imam orang yang bertakwa, berarti imamnya ini bertakwa atau tidak? Bertakwa. Karena tidak mungkin orang yang bertakwa dipimpin oleh orang yang tidak bertakwa. Konsekuensi ketika dia minta untuk dijadikan sebagai imam bagi orang yang bertakwa, berarti dia sendiri harus bertakwa. Baik, kira-kira kalau kita ditanya, Bapak Ibu sudah bertakwa belum? Ya, sudah bertakwa belum? Bisa nggak kita menyatakan saya bertakwa? Kalau saya mukmin, kita berani ya. Dan bahkan dalam mazhab Hanafiyah orang tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Kalau Syafi'iyah boleh, saya mukmin insyaallah silakan. Kalau Hanafiyah enggak boleh. Jadi orang hanya boleh mengatakan saya mukmin tapi tidak pakai insyaallah. Kalau Syafi'iyah boleh ada tambahan insyaallah. Baik. Jadi kalau kita menyatakan saya bertakwa, mungkin bagi sebagian kita penampaknya ini terlalu memuji diri sendiri. Terus bagaimana kalau kita berdoa semacam ini? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah diriku imam sebagai orang-orang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah doa ini termasuk di antara doa yang berlebihan? Karena ketika kita minta sesuatu kepada Allah dan sesuatu itu mustahil akan diberikan kepada Allah, akan diberikan oleh Allah, maka sesuatu ini tidak boleh kita minta. Karena ini termasuk di antara bentuk al-i'tida' fid du'a. Bersikap melampaui batas dalam doa. Misalnya ya, boleh enggak kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti Nabi? Boleh? Enggak boleh. Ya Allah jadikanlah aku seperti Superman, bisa? Enggak bisa. Karena ini mustahil untuk dimiliki oleh manusia. Sehingga terkadang ada doa yang itu hanya boleh diucapkan oleh Nabi, tidak boleh diucapkan oleh pengikutnya manusia biasa. Seperti misalnya doanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan al-ma'idah minas sama, hidangan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa AS pernah berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idah minas sama. Turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Bisa enggak doa ini kita tiru sebagai bentuk mencontoh sunnah Nabi Isa AS? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini bagian dari mukjizat beliau. Nah, termasuk juga, waalaikumsalam warahmatullah, doa yang tidak boleh kita tiru adalah doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau pernah memohon kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini satupun orang kafir yang hidup. Karena itu doa seperti ini tidak boleh kita baca. Kenapa? Ini bagian dari kekhususan untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, sekarang kalau kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang mustahil Allah kabulkan, karena ini termasuk di antara bentuk al-i'tida' fid du'a, melampaui batas dalam doa. Lalu apakah doa yang isinya memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai imam bagi orang yang bertakwa termasuk bentuk i'tida' dalam doa, melampaui batas dalam doa? Jawabannya tentu tidak. Terus gimana Pak? Padahal kita kan belum tentu bertakwa. Sementara kita minta kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jangankan pemimpin orang yang bertakwa, kita saja takwanya wallahu a'lam. Masih penuh dengan meragukan ya. Tayyib. Ada keterangan yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah, seorang ulama tabi'in, muridnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dipuji oleh Sufyan al-Thawri, idza ja'aka tafsiru Mujahid fahasbuk. Kalau kamu telah mendapatkan tafsirnya Mujahid, itu sudah cukup bagimu. Mujahid bin Jabir pernah menjelaskan ayat ini. Jadi kata beliau, waja'alna lil muttaqina imama, qala Mujahidun. Yang ini dikutip oleh Ibnu Qayyim. Qala Mujahidun, ij'alna mu'tammina bil muttaqin, muqtaddina bihim. Jadikanlah kami ya Allah orang yang mengikuti orang-orang yang bertakwa, meniru perbuatan mereka. Jadi kalimat doa, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah aku pemimpin bagi orang yang bertakwa, itu kata Mujahid, jadikanlah aku orang yang bisa mengikuti orang yang bertakwa sebelum saya dan meniru kebiasaan mereka. Berarti tafsirnya kebalik enggak ini? Kalau teks ayatnya, jadikanlah aku pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin itu diikuti atau mengikuti? Diikuti. Jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa. Tapi kata Mujahid, jadikanlah aku orang yang bermakmum kepada orang yang bertakwa. dan bisa mengikuti mereka. Artinya apa? Kata Mujahid, makna dari ayat ini dibalik. Namun apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Wa hadza min tamami fahmi Mujahid. Dan ini bagian dari kesempurnaan pemahaman Mujahid rahimahullah. Fa innahu la yakunu ar-rajul imaman lil muttaqin hatta ya'tamma bil muttaqin. Karena manusia tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa sampai dia menjadi makmumnya orang yang bertakwa. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa yang diikuti oleh generasi setelah kita, sehingga kita itu menjadi seorang makmum mengikuti orang bertakwa sebelum kita. Karena itu makna ayat, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang yang bertakwa. Maksudnya adalah jadikanlah kami ya Allah bisa mengikuti orang bertakwa sebelum kami, agar nanti kami ketularan bertakwa, kemudian diikuti oleh orang yang bertakwa setelah kami. Maka jadilah kita imam sebagai orang yang bertakwa. Dan siapa manusia yang bertakwa sebelum kita? Mereka adalah al-qurunul mufaddalah, orang-orang yang terbaik di awal-awal Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena itu syarat mutlak ketika mereka ingin mewujudkan doa ini, mewujudkan ikhtiar sebagaimana diucapkan dalam doanya Ibadur Rahman, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka syarat mutlaknya adalah ikutilah para sahabat, generasi para pendahulu kita, karena merekalah orang-orang yang bertakwa, dengan itu kamu akan bisa menjadi manusia bertakwa, kemudian diikuti oleh generasi setelah kamu untuk bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Lalu apa kaitannya ini dengan keluarga? Ya. Ketika seorang suami, kepala rumah tangga, dia mengikuti manhaj yang benar, mengikuti cara beragama yang benar, berusaha untuk mengikuti para nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti beliau, maka suami ini akan menjadi suami yang bertakwa. Kemudian di sini dia bisa berharap nantinya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan anaknya mengikuti bapaknya, kemudian mereka menjadi bertakwa sebagaimana bapaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyambung doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun dengan kalimat waja'alna lil muttaqina imama. Artinya dia punya semangat untuk menjadikan anaknya sebagai orang yang bertakwa, karena bapaknya berusaha untuk mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Sehingga sekali lagi hadirin, siapapun manusia di alam ini, dia tidak akan mungkin bisa menjadi bertakwa ketika dia tidak mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Karena yang namanya ilmu itu nurun. Ilmu itu nurun ya, nurun dari atas ke bawah. Betul enggak? Kata orang bahasanya agama itu warisan. Anda setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Itu perkataan Asy-Syatibi. Terlepas kalau ada artis yang mengucapkan seperti itu. Dan itu benar, karena tidak mungkin kita beragama tanpa mengikuti orang sebelum kita. Makanya agama itu warisan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahwa beliau tidak meninggalkan warisan dinar dirham. Beliau tidak meninggalkan warisan harta, tapi yang beliau tinggalkan adalah warisan agama. Yang dimaksud agama adalah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warratsul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi, mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dinar dirham, tapi mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu apa? Agama. Artinya yang mereka tinggalkan adalah agama. Sehingga hadirin, agama itu warisan. Karena itulah kita bisa beragama karena mengikuti agama orang sebelumnya. Kita bisa menjalani amal aktivitas ibadah karena mengikuti orang sebelumnya. Sehingga orang itu tidak boleh membuat pernyataan dalam masalah agama sementara di atasnya pendahulunya tidak ada yang pernah menyatakannya. Karena agama ini sudah final. Agama ini sudah selesai. Tidak mungkin ada orang yang membuat pernyataan baru dalam masalah agama sementara dia tidak punya imam sebelumnya. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada salah satu muridnya, "La taqul bi kalimatin lam yakun fiha al-imam." Jangan sampai kamu menyatakan satu pendapat yang kamu tidak punya pendahulu sebelumnya. Tidak punya imam sebelumnya. Karena agama ini sudah selesai. Dan kesempurnaan takwa itu diraih oleh generasi yang pertama. Sehingga kalau kita ingin ketularan takwanya mereka, ikutilah mereka. Selanjutnya nanti kita akan diikuti oleh generasi setelah kita. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan keterangan Mujahid. Fanabbaha Mujahidun ala hadzal wajhi alladhi yanalunahu bihi hadzal matlub wa huwa iqtida'uhum bis salafil muttaqin. Di sini Mujahid mengingatkan dari sisi bahasanya orang itu bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa ketika dia mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Karena orang tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, yaitu takwa, kecuali dengan mengikuti mereka, para salaf yang bertakwa. Min qablihim, sebelum mereka. Fayaja'aluhumullahu a'immatan lilmuttaqin min ba'dihim. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai imam bagi orang yang bertakwa setelahnya. Karena apa? Dia mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Tayyib, ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin makan Allah, secara umum orang yang berusaha menjaga prinsip akidah yang benar, berusaha menjaga manhaj yang benar, mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada mereka berupa anak yang saleh. Karena bapaknya dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi keluarganya yang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga. Keutamaan ketika orang itu memiliki keturunan yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keturunannya sebagai sebab orang tuanya bisa menduduki posisi surga yang lebih tinggi. Hadirin yang kami hormati, bagian dari kesempurnaan nikmat di surga, Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita. Karena ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, maka dia tidak akan bisa merasakan sempurnanya kenikmatan itu kecuali dia bisa menikmati bersama keluarganya. Anda bisa bayangkan ya, misalnya bapak ibu sedang berada di meja makan, semuanya di situ lengkap ya, cemepak lengkap ya. Di situ ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, lengkap semuanya. Tiba-tiba Anda dapat WA dari anak yang ada di pondok. "Pak Arto telas awak waras." "Awak waras Arto telas." "Ini saya sedang enggak dapat makanan, Pak." Dia merasa atau dia curhat ke bapaknya karena sedang lapar tapi gak punya duit. Tayyib, kira-kira Anda bisa gak menikmati makanan itu? Gak bakalan tega. "Ini anak saya di sana sedang kelaparan, susah cari makan atau gak punya duit untuk cari makan, sementara di sini penuh dengan kenikmatan." Kita gak bakalan bisa menikmatinya. Karena itulah bagian dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah, Allah kumpulkan mereka bersama keluarganya di surga ya, untuk bersama-sama menikmati surga. Lalu bagaimana cara Allah mengumpulkan mereka? Allah ceritakan hal ini di surat Tur, di surat At-Tur ayat 21. "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan mereka diikuti keturunan mereka dalam masalah iman, artinya keturunan mereka juga beriman. "Alhaqna bihim dzurriyyatahum," maka nantinya akan aku kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka. Orang yang mukmin kemudian anak keturunannya juga mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku kumpulkan, akan aku pertemukan mereka bersama keturunan mereka. Terus bagaimana caranya? Hadirin yang kami hormati, yang namanya surga itu bertingkat atau satu tingkatan? Bertingkat. Ada tingkatan kelas bawah, atasnya lagi, dan begitu seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan antara satu tingkatan surga dengan tingkatan atasnya itu ibarat kita melihat bintang. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Hanya cuma cahaya kelap-kelip saja. Sehingga kita tidak tahu detail isinya seperti apa. Makanya di sana enggak ada orang yang iri. Gara-gara mikir surga yang lebih atas, wah itu kok bidadarinya lebih banyak ya. Itu makanannya kok lebih enak. Akhirnya terlupakan semua yang ada di sekitar kita. Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala buat surga itu bertingkat. Namun ketika kita melihat atasnya, ketika kita melihat tingkatan yang lebih tinggi, ibarat kita yang berada di bumi melihat bintang. Tayyib. Sementara dalam satu keluarga bisa jadi tingkat takwanya berbeda. Terkadang ada sebuah keluarga suaminya lebih bertakwa dibandingkan istrinya, atau istrinya lebih bertakwa dibandingkan suaminya, atau anaknya lebih bertakwa dibandingkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya lebih bertakwa dibandingkan anaknya. Dan tingkatan surga itu diduduki oleh manusia sesuai dengan tingkatan takwanya. Karena itu misalnya, ketika dalam sebuah keluarga anaknya lebih bertakwa dibandingkan orang tuanya, berarti anak menduduki tingkatan surga lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Lalu bagaimana cara Allah mengumpulkan mereka sementara tingkatan mereka berbeda? Misalnya ya, anak menduduki surga di tingkatan nomor 10, orang tuanya di tingkatan nomor 4. Ada dua kemungkinan cara di sana. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada si anak, "Wahai kamu anak, karena bapakmu berada di surga yang nomor 4 dan aku ingin mengumpulkan kamu dengan bapakmu, maka surgamu tak lorot derajatnya sehingga kamu bisa ketemu dengan bapakmu." Sehingga sang anak yang seharusnya dapat surga lebih tinggi diturunkan derajatnya, ketemu bapaknya di surga yang lebih rendah. Tayyib. Namun kemungkinan ini mustahil. Kenapa? Karena kalau kemungkinan ini dilakukan berarti apa? Allah zalim. Seharusnya dia mendapatkan surga yang nomor 10, gara-gara bapaknya di bawah jadinya dia mendapatkan surga nomor 4. Ini kan mendzalimi si anak. Karena itu Allah tidak melakukan cara semacam ini. Makanya Allah tegaskan di lanjutan ayat, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan aku tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya mereka yang berada di surga yang lebih tinggi tidak akan diturunkan oleh Allah untuk bertemu keluarganya di surga yang lebih bawah. Berarti ada cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menaikkan mereka yang berada di surga yang lebih bawah, kemudian dinaikkan ke surga yang lebih tinggi agar bisa bertemu dengan keluarganya. Dan ini dolim atau tidak? Tidak adil atau dolim? Bukan tidak adil dan bukan dolim. Adil atau tidak Pak seperti ini? Tidak adil. Kok bisa tidak adil? Ya kan dia dapat surga nomor 4 dikasih surga nomor 10. Adil enggak? Enggak adil. Ini enggak adil. Tapi fadl. Ini tidak adil tapi Pak fadl. Fadl itu adil plus. Adil wa zaid. Karena perbuatan Allah itu hanya ada dua kemungkinan, adil wa fadl. Adil dan adil plus. Sebagai contoh, seperti apa sih Pak adil dan fadl itu? Misalnya ya, dalam sebuah perusahaan ada 5 karyawan. Semuanya dijanjikan kalian akan mendapatkan gaji sebulan 3 juta. Selesai tugas 1 bulan, kemudian mereka digaji masing-masing 3 juta. Terus bosnya nunjuk salah satu, kamu tak kasih lebih, dikasih tambahan 2 juta, sehingga gaji bulan ini 5 juta. Baik, ini adil atau tidak Pak? Adil atau tidak? Tidak, kenapa? Ada karyawan yang dikasih lebih. Tapi boleh enggak karyawan yang lain protes? Boleh enggak karyawan yang lain protes? Wah ini enggak adil. Katanya semuanya 3 juta, ini kok dikasih 5 juta? Ya betul ini tidak adil, tapi ini fadl. Saya kasih lebih untuk karyawan yang ini, kan terserah saya, saya yang punya perusahaan. Tapi kan saya tidak mendolimi kalian. Adakah kedoliman? Ada gak yang dikurangi nilainya? Gak ada. Kemarin janji kita apa? Bulan, satu bulan dapat berapa? 3 juta. Kalian sudah saya penuhi gajinya 3 juta. Berarti saya tidak mendolimi kalian. Karena kalau gak adil itu dolim. Ini standar adil ya. Di bawah adil dolim. Di atas adil boleh. Namanya fadl. Jadi kalau saya ngasih ada salah satu karyawan, kamu karena tugasmu kurang bagus, gajimu tak ambil, tak kasihkan temanmu. Nah ini dolim. Tapi kalau kamu karena sudah bekerja, tak kasih 3 juta, 3 juta. Semuanya semua lengkap 3 juta. Cuma ini karena saya lebih sayang pada dia, saya kasih lebih 2 juta. Ini bukan adil, tapi adil plus. Dan itu namanya fadl. Boleh gak yang lain nuntut? Jawabannya gak boleh. Karena ini hak saya. Saya mau kasih lebih, terserah saya. Dan perbuatan Allah hanya ada 2. Kalau gak adil, fadl. Kalau tidak Allah berikan balasan sesuai dengan tingkat amalnya, atau kemungkinan yang kedua, Allah berikan balasan jauh di atas amalnya. Sehingga dia seharusnya dapat amal, dapat balasan berupa surga nomor 4 sesuai dengan amalnya, tapi oleh Allah dikasih kelebihan. Dinaikkan surganya ke nomor 10 sebagai bentuk karunia tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah fadl. Dan hadirin yang kami hormati, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muamalah Allah kepada para umat itu berbeda. Ada umat yang dikasih muamalah oleh Allah dengan adil, dan ada umat yang dikasih muamalah oleh Allah dengan fadl. Jadi sikap Allah kepada umat itu ada yang adil, ada yang fadl. Umat masa silam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap Allah kepada mereka itu sikap adil. Jadi mereka beramal, yang dikasih balasan sesuai dengan amalnya. Sementara sikap Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sikap fadl. Allah kasih kelebihan yang lebih banyak untuk mereka, sehingga bisa jadi amalnya lebih sedikit dibandingkan mereka, tapi pahalanya lebih besar dibandingkan mereka. Makanya Lailatul Qadar hanya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal sekali, nilai pahalanya sama dengan berapa? 83 tahun 1000 bulan, bahkan lebih baik dibandingkan itu. Ketika kita beramal sekali dilipatkan berapa? 10 kali. Kita sholat 5 kali namun oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan sholat 50 kali. Ini apa ini? Mu'amalatul fadl. Allah banyak memberikan kelebihan untuk kita. Itulah yang disebut dengan mu'amalatul fadl. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, kalau Anda ingin semakin mensyukuri nikmat sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bandingkan dengan syariat sebelum kita. Syariat yang diberikan oleh Allah untuk Bani Israel, balasan yang diberikan oleh Allah untuk Bani Israel. Di tengah Bani Israel, dosa satu, hukuman satu. Kita dosa satu belum tentu dihukum oleh Allah. Kadang dihukum, kadang diampuni. Bani Israel melakukan kesalahan sekali, langsung turun hukumannya seketika itu. Kita masya Allah melakukan kesalahan berkali-kali, namun hukuman itu ditunda oleh Allah, memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat kepadanya. Sehingga Allah sikapi kita dengan fadl, dan Allah sikapi umat sebelum kita dengan adil. Tayyib. Kembali ke sini. Ketika tadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengumpulkan antara orang tua dengan keturunannya, sementara derajat surga mereka berbeda, ada yang lebih tinggi karena dia lebih bertakwa, dan ada yang lebih rendah karena takwanya lebih kurang atau takwanya lebih sedikit. Terus bagaimana caranya? Cara yang pertama, tidak mungkin dengan Allah menurunkan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Yang mungkin adalah Allah naikkan mereka yang berada di bawah untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan anak yang saleh bagi orang tuanya adalah harapan semoga nantinya dia bisa menarik orang tuanya ke surga yang jauh lebih tinggi daripada surga yang seharusnya dia miliki, yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Karena itulah, sampaikan kepada anak kita, barangkali kita, orang tua yang saat ini sedang mendidik anak, dulu mungkin kita penuh dengan kesalahan. Barangkali dulu di antara kita pernah berbuat syirik. Barangkali dulu di antara kita ada yang pernah terjerumus dalam kesesatan yang sangat jauh. Barangkali ada di antara kita yang pernah terjerumus dengan klenik, hubungan dengan perjinan, bukan perizinan ya. Ada hubungannya dengan jin atau suka dengan hubungan-hubungan klenik dan seterusnya. Tayyib. Maka kita berharap, semoga kamu wahai anakku lebih suci dibandingkan bapakmu, sehingga kamu lebih bertakwa dibandingkan bapakmu, dan kamu bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi dibandingkan bapakmu. Dan nantinya kamu bisa ngatrol orang tuamu, bapak ibumu ke surga yang jauh lebih tinggi. Sehingga anak adalah modal bagi orang tuanya. Berikan harapan besar itu hadirin kepada anak keturunan kita. Kita penuh dengan kekurangan, karena mungkin kita belum kenal sunnah di masa silam. Kita belum tahu dakwah yang benar, kita belum ngerti seperti apakah tauhid yang benar. Barangkali di antara kita pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat yang berbahaya ya, seperti kesyirikan dan semua turunannya. Dan kita berharap semoga anak kita jauh lebih bersih dari semua itu dibandingkan orang tuanya yang sudah berkubang dengan perbuatan dosa. Dengan harapan itu, semoga nanti si anak bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Tayyib. Kemudian hadirin yang kami hormati, di antara keutamaan mendidik anak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya mendidik anak menjadi anak yang lebih saleh. Ini termasuk bagian dari bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, anak itu hibah. Anak itu hibah. Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan hibah kepada siapa saja anak perempuan, dan Allah berikan hibah kepada siapa saja anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak berpasangan, laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqiman, orang yang akim, orang yang mandul, tidak punya anak. Tayyib. Sehingga hadirin yang kami hormati, anak itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian dari bentuk mensyukuri hibah dari Allah, pemberian dari Allah, kita harus berusaha merawat anak ini dengan baik. Tidak hanya sebatas merawat fisiknya, termasuk juga merawat mentalnya. Mendidik mereka agar menjadi manusia yang lebih sempurna. Tayyib. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama Al-Wahhab. Dan Allah menghibahkan apa saja yang Allah kehendaki untuk para hambanya. Hibah itu pengertiannya adalah pemberian tanpa syarat. Hibah itu pengertiannya adalah pemberian tanpa syarat. Tayyib. Artinya begini, Allah bisa saja memberikan sesuatu kepada hambanya tanpa mempersyaratkan hamba ini harus memberikan sesuatu kepadanya. Sehingga Allah tidak mempersyaratkan kepada kita, kamu jadi bertakwa dulu baru tak kasih, atau kamu ibadah dulu baru tak kasih, atau kamu jadi soleh dulu baru tak kasih. Allah tidak pernah mempersyaratkan seperti itu. Karena Allah bisa saja memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, meskipun hambanya secara nilai kurang dari ya, atau terlalu masih jauh dari derajat orang yang bertakwa, atau mungkin masih jauh dari derajat orang yang saleh. Namun Allah Al-Wahhab, dat yang memberi hibah. Karena itulah hadirin bahkan Allah, jangan malu untuk berdoa kepada Allah, memohon apapun kepadanya, meskipun bisa jadi kita masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jauh dari derajat saleh, kita masih jauh dari derajat takwa, tapi ingat Allah Al-Wahhab, dat yang maha memberi, dia bisa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh hambanya tanpa syarat. Silakan meminta dan silakan berdoa. Karena terkadang ada orang yang dia merasa malu, saya ini kan penuh dengan dosa, masa saya harus berdoa. Akhirnya dia putus asa dan tidak mau berdoa. Padahal ini sikapnya siapa? Sikapnya orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang saudaranya Yusuf, innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara kita yang mengharapkan ingin tambah anaknya, atau berharap bisa memiliki keturunan karena hingga saat ini belum memiliki anak. Ada di antara kita yang ingin menghendaki sesuatu, terus kita ingin meminta kepada Allah. Jangan merasa malu untuk meminta kepadanya, meskipun kita masih penuh dengan kekurangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi hibah kepada hambanya, artinya pemberian tanpa syarat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, mendidik anak itu bagian dari upaya untuk mengurangi potensi fitnah yang ada di tengah keluarga kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa keberadaan harta dan anak itu adalah sumber fitnah bagi siapa? Orang tuanya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Artinya keberadaan anak bisa menjadi sumber potensi atau potensi sumber dosa bagi orang tuanya. Karena itu ketika kita mendidik anak ke arah yang lebih baik, kita berharap semoga potensi fitnah itu lebih bisa ditekan, lebih kecil. Karena anak kita mendukung posisi kita dalam berdakwah, mendukung posisi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara keistimewaan ketika orang itu memiliki anak yang saleh, dia bisa mendapatkan pahala dari setiap amal anaknya. Dia bisa mendapatkan pahala, orang tua akan mendapatkan pahala dari setiap amal saleh yang dilakukan oleh anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang keutamaan memiliki anak yang dia menghafalkan Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nurin da'uhu mithlu da'i syamsi." Siapa yang membaca Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di hari kiamat dalam bentuk mahkota cahaya. Terangnya itu sebagaimana terangnya matahari. Pak, apa orangnya gak kebakar pak? Kita yang jauh dari matahari saja sudah merasa kepanasan. Ini kok terangnya seperti terangnya matahari. Yang disamakan itu terangnya, bukan panasnya. Karena ada nur, ada dia. Bedanya apa? Kalau nur itu cahaya yang tidak memancarkan panas, kalau dia itu sinar yang dia memancarkan cahaya dan sekaligus memancarkan panas. Baik, nur itu seperti apa, Pak? Cahaya bulan. Kalau dia itu seperti cahaya matahari. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terangnya itu sebagaimana matahari. Orang tuanya dikasih mahkota yang terangnya sebagaimana terangnya matahari. Wa yuksa walidahu khullatain la taqumu lahum ad-dunya. Dan orang tuanya akan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua pakaian yang itu nilainya jauh lebih istimewa dibandingkan dunia. Akhirnya orang tuanya ini penasaran. Dia pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulani, mereka mengatakan, bima kusina hada. Ya Allah, apa sebab kita mendapatkan keistimewaan pakaian semacam ini? Fayukal, kemudian ada yang menjawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Subhanallah, orang tuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena anaknya dekat dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Bapak ibu pengen gak orang tuanya dikasih keistimewaan semacam ini? Pengen gak? Pengen. Barangkali orang tua kita sudah meninggal dunia, bapak ibu kita sudah meninggal dunia, ada kesempatan untuk memberikan mahkota yang istimewa bagi mereka. Dengan cara apa? Jadilah hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkannya. Berarti kita perlu belajar tafsir, dan kita perlu untuk mentaklukkan tadabur Al-Quran. Selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Semoga ini bagian dari upaya kita untuk memberikan mahkota yang istimewa bagi orang tua kita kelak di hari kiamat, meskipun bisa jadi mereka tidak merasa hadiah setelah mereka sudah wafat, ya. Nah, termasuk ketika kita juga mengharapkan hal yang sama, maka coba lakukan perjuangan untuk mengarahkan anak kita dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan balasan kepada kita berupa mahkota yang sama dan pakaian hiasan yang sama. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani. Hadis yang kedua ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli syahib yaqulu li sahibihi, hal ta'rifuni?" Kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan datang. Kemudian dia bertanya kepada sahibnya, orang yang ahli dengan Al-Quran, yang terbiasa dengan Al-Quran, "Hal ta'rifuni? Kamu kenal siapa aku?" Kemudian dia menjawab, "Ana alladhi kunta azhara laylaka wa adma'u hawajiruka wa yudhi'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidau hullataini la takumu lahumad dunya wa mafiha." Lalu Al-Quran yang sudah diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai lelaki tadi, dia mengatakan, Aku adalah sosok yang dulunya membuat kamu tidak tidur malam, membuat kamu merasa kehausan, ya, karena dia rajin membaca Al-Quran. Kemudian diletakkanlah tajul waqar, ya, diletakkanlah mahkota keagungan yang berada di kepalanya, dan orang tuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua perhiasan atau dua pakaian yang nilainya jauh lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Kemudian orang tuanya bertanya, "Ya Rabbi, anna lana hadha?" Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan ini? Fayuqalu lahuma bita'limi waladikumal Qur'an. Kemudian disampaikan keduanya, "Karena anakmu belajar Al-Quran." Tayyib. Hadirin yang kami hormati, kalau kita ingin memberikan kado yang istimewa bagi orang tua yang sudah meninggal, ya, coba kita berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran, membiasakan diri dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Orang tua kita mungkin tidak pernah tahu kalau kita dekat dengan Al-Quran, dan mereka bahkan tidak tahu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Namun tiba-tiba di hari kiamat Allah kasih mereka istana, Allah kasih mereka apa? Mahkota cahaya. Allah kasih mereka pakaian yang sangat indah. Kemudian jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan mereka yang memiliki anak yang saleh, derajatnya akan dinaikkan di surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang derajatnya sahih, disahihkan oleh Syalbani, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha." Ada seseorang yang derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di surga. Lalu dia pun bertanya, "Anna hadha? Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan derajat ini?" Fayuqal, kemudian dijawab kepadanya, "Bistighfari walatika laka." Karena ini hasil istighfar anakmu untukmu. Anaknya sering memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan untuk orang tuanya. Jangan bosan-bosan untuk membaca doa, "Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigara warhamhuma kama rabbayani saghira." kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, semoga dengan itu derajat orang tua kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin bagian Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait bagaimana metode yang tepat dalam memberikan tarbiyah kepada anak. Yang pertama, kita tidak boleh lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Meskipun secara umum dalam adat dan budaya masyarakat terkadang mereka lebih membanggakan apa? Anak laki-laki dibandingkan perempuan. Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan mereka yang memiliki anak perempuan dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man kanat lahu unsa falam yabdhiha walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alayha qala ya'ni dhukura adkhalahu Allahul jannah." Siapa yang memiliki anak perempuan dan anak itu tidak dikubur hidup-hidup waktu masih bayi, sebagaimana kebiasaan siapa? Orang musyrikin jahiliyah. Walam yuhinha, dan tidak dihinakan anaknya, tidak dijadikan sebagai orang yang hina, misalnya dipekerjakan untuk diambil hasilnya, sebagaimana ini kebiasaan orang munafikun Madinah. Jadi di antara penghasilannya adalah anaknya dipekerjakan, termasuk budak perempuannya. Walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan dia tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Tayyib. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu memperhatikan adil itu diperintahkan oleh Allah dalam semua keadaan, termasuk adil ketika kita merawat anak. Makanya Nabi SAW beliau pernah mendapatkan laporan dari Nu'man bin Bashir, karena Bashir itu memberikan hibah kepada Nu'man, kepada anaknya yang bernama Nu'man, namun anaknya yang lain tidak dikasih. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW tanya kepada Bashir, "Apakah kamu punya anak yang lain selain Nu'man?" Jawab Bashir, "Betul." "Apakah kamu memberikan yang sama sebagaimana yang kamu berikan kepada Nu'man?" Jawab Bashir, "Tidak." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku tidak mau menjadi saksi untuk kezaliman." Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, "I'dil, berbuat adillah wahai Bashir, sebagaimana kamu ingin agar kamu disikapi yang sama kebaktiannya oleh seluruh anakmu." Karena itulah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak wajib apa? Sama, wajib sama, baik laki maupun perempuan. Hibah untuk anak baik laki maupun perempuan wajib sama. Nah, para ulama sampai mengatakan termasuk diantara yang perlu disamakan oleh orang tuanya adalah sama dalam mencium anaknya, sebagaimana keterangan dari Syekh Abdullah Al-Basam. Nabi SAW perintahkan kepada kita kalau ngasih hibah kepada anak wajib sama, maka termasuk juga adalah menampakkan kasih sayang kepada anak, sampai dalam masalah ciuman. Sehingga kalau kita punya anak kecil, jumlahnya 5 misalnya, masih kecil-kecil, setahun lahir, berarti kan balita 5 semua ya, satu dicium, yang lain juga harus dicium. Gak boleh yang satu dicium, yang satu dicuekin. Kecuali kalau yang satu sudah gede ya, masa ciuman kamu udah selesai. Sehingga ketika satu ditampakkan kasih sayang orang tuanya kepadanya, maka yang lain juga harus mendapatkan penampilan yang sama, dikasih rasa kasih sayang yang sama. Meskipun ya, meskipun bisa jadi rasa cinta orang tua kepada anak berbeda. Baik. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa kita kendalikan. Kita akan lebih mencintai anak yang lebih banyak punya kelebihan untuk orang tuanya. Tapi ketika menampakkan rasa kasih sayang, harus ditampakkan, ditunjukkan dengan bentuk yang sama. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika orang tua itu tidak adil, itu penyebab utama anak bisa menjadi tidak akur. Wah, karena kamu anak kesayangan ibu, karena kamu anak kesayangan bapak, karena kamu paling disenangi, akhirnya dia dengan saudaranya enggak akur. Sehingga orang tuanya menjadi pemicu permusuhan di antara anaknya. Dan tidak adil semacam ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat yang dipimpin. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala ahli ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Dan seorang suami kepala keluarga menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah tentang itu, dan para ibu, para wanita menjadi pemimpin bagi anggota rumahnya, anak-anak suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Baik. Yang namanya rasa cinta boleh beda. Tapi menampakkan rasa cinta wajib sama. Bisa dipahami ya? Ini ilmu titen lagi ya. Bedakan antara rasa cinta dan menampakkan rasa cinta. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an tentang adab dalam berpoligami. Perlu diceritakan enggak, Pak? Enggak perlu ya. Karena prakteknya enggak ada di sini ya. Kita lupakan saja, Pak. Atau perlu? Perlu ya. Teori itu perlu, masalah praktek nanti belakangan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara istri-istrimu. Meskipun kamu sudah berusaha untuk bisa bersikap adil. Ini kan yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Kalau yang namanya poligami itu tidak boleh dilakukan karena melanggar ayat ini. Karena Allah telah menyatakan bahasanya orang tidak akan bisa adil kepada istrinya. Baik. Nah, mereka tidak bisa membedakan adil yang dimaksud di sini dengan adil persyaratan poligami. Karena adil dalam persyaratan poligami, fa in lam ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu tidak bisa adil maka cukup satu. Ini adil dari sisi apa, Pak? Adil dari sisi fisik. Adil ukuran fisik. Adil dalam giliran waktu, adil dalam nafkah, adil dalam apa misalnya tempat tinggal dan seterusnya. Sehingga misalnya punya istri lebih dari satu. Yang satu dikasih rumah, yang lain juga dikasih rumah yang sama. Yang satu 2 hari, yang satu juga 2 hari. Tidak boleh 2-1-2. Karena 5 jumlahnya, Pak. Baik. Sementara adil di ayat yang tadi, walan ta'dilu bainan nisa, dan kamu tidak akan sanggup untuk adil. Adil yang kedua ini adil dalam masalah cinta. Karena ketika orang punya istri lebih dari satu, bisa dipastikan dia akan lebih mencintai salah satunya. Misalnya kalau diurutkan istrinya 4 ya, A B C D, kira-kira mana yang paling kamu cintai? Oh, urutannya D C B A. Ya kan terserah dia. Baik. Karena ada dalam masalah cinta, orang tidak bisa mengendalikan batinnya. Sehingga siapa yang lebih dia cintai, dia tidak akan bisa untuk kemudian mendustakannya. Seperti itu pula dalam anak, dalam mendidik anak. Kita punya lebih dari satu anak, pasti ada salah satu yang lebih kita sukai, lebih kita cintai. Tapi itu adil dalam masalah batin. Yang wajib kita berikan adalah adil dalam masalah dohir. Nah, adil dohir harus ditampakkan sama. Makanya para ulama mengatakan, kalau misalnya ada anak yang dia masih layak untuk dicium, ya, biasanya kalau di tempat kita, anak dicium itu ukuran berapa usianya? Ya? Balita. Atau 12 tahun. Ada yang ketika dicium dia gak mau, ya. Mau dicium ibunya, lari dia. Ya, mungkin usia balita ya, atau usia 7 tahun ke bawah, itu masih bisa disayang dengan ciuman. Nah, kalau kemudian dia punya itu lebih dari satu, dikasih satu, yang lain juga dikasih. Yang mahasiswa kok mau, ya dikasih juga ya. Itu bagian dari menjaga sikap adil di keluarga. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita ini pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana menjaga sikap adil dalam memimpin anak-anak kita. Tadi kita sebutkan hibah itu bagi anak wajib sama laki dan perempuan. Karena pengalian harta dari orang tua kepada anak itu ada 3. Yang pertama hibah, atau ada 4 ya. Ada hibah, ada nafkah, ada hadiah, dan ada warisan. Ada warisan. Bedanya apa? Untuk 3 yang pertama dia diberikan sebelum orang tua wafat. Untuk 1 yang terakhir dia baru berpindah ketika orang tua wafat, sudah meninggal. Baik. Lalu apa beda untuk 3 yang pertama? Ada nafkah, ada hibah, ada hadiah. Bedanya, kalau nafkah dia diberikan sesuai kebutuhan anggota keluarga, sesuai kebutuhan anak. Sehingga bisa jadi nilai nafkah masing-masing keluarga itu berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhannya. Dan ini tidak zalim, karena nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga anak yang misalnya sakit-sakitan, dia butuh perawatan medis yang lebih banyak, maka dia menghabiskan nafkah lebih banyak dibandingkan saudaranya yang sehat. Dan itu tidak zalim. Sehingga ada satu kasus, Pak. Kalau misalnya dalam satu keluarga ada orang tua punya 3 anak. Satu anak dulu waktu kecil sakit-sakitan, perjuangan orang tua untuk menyembuhkan anak ini sampai jual sawah untuk bisa memberikan layanan pengobatan. Baik. Ketika orang tuanya meninggal dunia, terus dilakukan pembagian waris. Saudaranya ngoreksi, dulu kamu waktu kecil sering sakit, bapak sampai jual sawah untuk mengobati kamu. Sekarang sawah bapak tinggal 1, yang 1 sudah dijual untuk mengobati kamu. Berarti kamu sudah gak dapat warisan karena sudah kamu ambil waktu kecil. Berlaku gak kayak gini? Kenapa? Kenapa tidak berlaku? Ya, bapak jual sawah kan untuk mengobati saya, dan itu nafkah untuk saya. Ya kalau kamu yang sakit nanti jual sawah untuk mengobati kamu. Sehingga yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk ngoreksi pembagian waris. Makanya termasuk misalnya ya, ada anak yang dia karena fokus di pendidikan butuh biaya lebih banyak untuk sekolah. Maka nanti ketika orang tuanya mati, tidak boleh anak yang lain, saudara yang lain kemudian dikoreksi terlebih dahulu, biaya kebutuhan pendidikan kamu sekian, dipotong dari sisa warisan ini, gak boleh ya. Karena ini masuk dalam nafkah. Kemudian yang kedua, hibah. Hibah itu pemberian tanpa syarat. Yes, pokoknya dikasih begitu saja. Nah, untuk hibah aturannya wajib diberikan ketika, atau wajib sama. Kemudian yang kedua, diberikan ketika orang tua masih dalam kondisi sehat walafiat. Artinya kemungkinan untuk mati belum terpikir. Ya meskipun pasti mati ya, tapi dia belum punya bayangan untuk mati. Sehingga ini tidak dinilai sebagai wasiat. Nah, hibah itu aturannya wajib sama, laki dan perempuan tidak boleh dibedakan. Kemudian yang ketiga, hadiah. Hadiah itu pemberian karena sebab tertentu. Misalnya karena anaknya menikah. Siapapun yang menikah di antara kalian nanti tak kasih sapi 1. Sehingga siapapun yang nikah nanti harus dikasih satu sapi atau dikasih satu motor. Maka kalau ada anaknya yang masih kecil belum siap nikah, dia minta motor, ya enggak boleh. Kamu nikah dulu baru tak kasih. Nah, terus gimana ya, nunggu gede sih gitu. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu nikah, nanti dikasih motor. Karena perjanjiannya semua anak yang nikah dikasih motor. Sampai kata Syekhul Islam, jika orang tua sudah pernah ngasih hadiah ke anak pertama ketika dia nikah, kemudian setelah itu orang tua mati, meninggal dunia, boleh enggak adiknya yang belum nikah nuntut harta kakaknya yang dikasih orang tua tadi untuk dijadikan warisan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk dapat hadiah yang sama. Berarti hadiah kemarin dibatalkan. Kemudian nanti masuk dalam hitungan warisan. Nah, kemudian yang keempat, apa tadi? Warisan. Nah, warisan ini mengikuti pembagian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga warisan itu tinggal ikuti saja angka yang sudah ada dan jangan berkreasi. Kalau dia orang boleh berkreasi, tapi kalau warisan ikuti panduan. Kemudian hadirin yang kami hormati, ada beberapa tahapan kondisi manusia. Di situ ada tahapan yang disebut dengan, atau tahapan usia anak ya. Yang pertama ada tahapan yang disebut dengan tahapan tipel. Tahapan tipel. Anak yang dalam kondisi tipel itu pengertiannya adalah anak yang belum tamyiz dan belum paham aurat lawan jenis. Belum tamyiz dan belum paham aurat lawan jenis. Allah mengatakan di, kalau enggak salah surat Al-Ahzab ya, awitib lil ladina lam yadhharu ala auratin nisa. Di antara yang boleh kumpul bersama ibunya adalah tipel, anak-anak kecil yang dia itu belum paham aurat lawan jenis. Maka anak seperti ini nanti dia boleh ya, misalnya masuk ke dalam ruangan orang tuanya tanpa harus izin ya. Tanpa harus izin, bludas-bludus silakan. Kenapa? Karena dia tidak paham aurat lawan jenis. Kemudian tingkatan yang atasnya adalah gulam. Gulam adalah anak yang ketika syahwatnya sudah mulai muncul, namun masih jauh dari usia baligh. Ya. Misalnya 8 tahun sampai 10 tahun untuk anak laki-laki. Dia sudah bisa kenal lawan jenis, kenal aurat lawan jenis. Sehingga dia malu ketika kelihatan auratnya. Dia juga malu ketika melihat aurat orang lain. Ya. Maka kalau anak sudah punya kesadaran seperti ini, dia berada di tahapan gulam. Sehingga gulam itu anak mumayyiz ke atas, tapi belum baligh. Nah, kalau anak sudah berusia gulam, maka dia tidak boleh ketika masuk kamar orang tuanya harus izin. Tidak boleh langsung masuk, tapi harus izin, karena dikhawatirkan nanti orang tuanya membuka aurat kemudian dia melihatnya. Tayib. Karena itu kalau ada pertanyaan, Pak, sampai usia berapa saya boleh mandi bareng anak saya? Kalau mandi bareng suaminya enggak ada batas ya. Usia berapapun silahkan. Sampai usia berapa saya boleh mandi bareng anak saya? Ya, jawabannya hanya sampai di usia tipel. Ketika anak itu belum ngerti perbedaan aurat. Namun kalau Anda memberikan pelajaran yang lebih dini ya, dan biasanya anak sudah bisa menilai itu di usia 4 tahun ke atas, maka pisahkan mandinya antara laki dan perempuan di usia 4 tahun. Jangan sampai anak laki-laki lihat anak, lihat aurat anak perempuan di usia 4 tahun. Karena yang paling sensitif di bagian ini hadirin, yang paling sensitif di bagian ini. Kemudian tingkatan yang lebih atas lagi yang disebut dengan tingkatan murahaqah. Murahaqah. Murahaqah ini mendekati usia baligh. Antara usia 10 sampai baligh, sampai 15 tahun. Nah, murahakoh ini terkadang sudah punya rasa cinta kepada lawan jenis. Biasanya kalau sudah mulai SD kelas 4 atau kelas 5 ke atas ya Pak, mulai dipasang-pasangkan ya, ditulisi di buku ya, titik-titik dan titik-titik gitu. Gitu Pak ya. Padahal dia masih anak-anak. Sudah ada rasa cinta kepada lawan jenis, sudah mencintai kawannya ya. Kadang dia bahkan sudah bisa berpacaran. Andai kan dibiarkan. Nah, itu usia murahakah. Meskipun dia belum balik. Karena itu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia syahwat sebelum dia balik. Cuman syahwat itu berfungsi setelah balik. Syahwatnya sudah ada sebelum balik, tapi ini bisa menghasilkan keturunan setelah balik. Karena itulah pendidikan yang diberikan dalam Islam dalam masalah ini adalah pendidikan bagaimana mereka mengenali syahwat, mengatur syahwat. Maka di situ dibagi menjadi tiga, ada tibal, ada gulam, dan ada murahakoh. Kita berikan sikap yang berbeda bagi masing-masing. Nah, kalau sudah balik ke atas, ya, statusnya bukan anak lagi. Kalau sudah balik ke atas, statusnya bukan berstatus anak ya, tapi dia sudah disikapi sebagaimana layaknya orang dewasa. Kemudian hadirin yang kami hormati, ada beberapa hak yang berlaku untuk anak terkait dengan tingkatan usianya. Yang pertama, anak yang berada di bawah usia 7 tahun, anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz, dia memiliki hak yang wajib dijaga oleh orang tuanya. Yang hak ini diistilahkan oleh para ulama dengan az-zimmah. Diistilahkan dengan az-zimmah. Dan semua manusia punya zimmah sejak dia tercipta. Karena itulah, semua manusia punya hak untuk dijaga. Zimmah itu kalau bahasa lainnya hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Hak sebagai manusia. Taya. Karena itu mereka yang punya zimmah wajib untuk dikasih haknya sebagai orang yang hidup. Sehingga ketika dia masih hidup, wajib diberlakukan sebagai orang yang hidup. Contohnya gimana Pak? Harus dikasih nutrisi, dikasih makanan, dikasih pakaian yang layak, dikasih tempat yang layak. Hak untuk hidup, itulah zimmah. Kemudian ketika dia meninggal, juga harus disikapi sebagaimana hak orang yang pernah hidup. Dia disikapi jenazahnya sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi, kapan itu batasannya? Sejak dia punya roh, dia memiliki zimmah. Dan semua manusia punya zimmah sejak dia punya roh. Jadi, karena itu kalau ada kasus seperti ini, ada bayi yang meninggal dunia atau anak yang mengalami keguguran, janin yang mengalami keguguran di usia sebelum 4 bulan. Di usia sebelum 4 bulan. Bagaimana cara kita menyikapi bayi ini? Jawabannya, dia tidak disikapi sebagai manusia. Kenapa? Belum pernah punya roh. Karena roh itu ditiupkan kapan, Pak? Setelah usia 4 bulan. Maka dia disikapi bukan sebagaimana manusia, tapi dia disikapi sebagaimana anggota badan manusia yang lepas dari pemiliknya. Seperti misalnya ada orang yang tangannya terputus atau kakinya terputus. Nah, anggota badan ini perlu enggak dimandikan? Tidak perlu. Perlu enggak dikafani? Tidak perlu. Apalagi disolati. Tapi dia cukup dikubur agar tidak mengganggu yang lain. Sebagai bentuk memuliakan anggota badan ini. Baik. Seperti itu pula as-saqat, ya. Janin yang mengalami keguguran jika dia di bawah usia 4 bulan, maka cukup dikubur dan tidak ada proses apapun. Berbeda dengan janin yang mengalami keguguran di atas 4 bulan. Meskipun kita tidak tahu apakah dia tadi sudah dapat roh atau tidak, ya, karena roh tidak bisa diterawang, ya. Juga tidak bisa pakai detektor. Maka nanti dia disikapi sebagaimana manusia. Dia dimandikan, dikafani, dan bayi boleh disolati, boleh tidak disolati, kemudian dimakamkan sebagaimana layaknya pemakaman manusia. Baik. Cuma di sini ada sedikit catatan ya. Bedakan antara hukum bagi ibunya dan hukum bagi anaknya. Ini ilmu titan lagi ya. Jadi untuk ibu yang mengalami keguguran, kapan terhitung sebagai nifas dan kapan tidak terhitung nifas, itu ternyata acuannya beda dengan kapan bayi keguguran itu disikapi sebagai manusia dan tidak disikapi sebagai manusia. Untuk hukum yang berlaku bagi ibunya, kapan terhitung sebagai nifas? Jawabannya adalah jika keguguran atau janin yang mengalami keguguran itu sudah berbentuk manusia, maka dia dihukumi sebagai nifas. Wanita yang mengalami keguguran dan janinnya sudah berbentuk manusia, maka dihukumi sebagai nifas. Dan dalam mazhab Hambali, batasannya itu di usia 80 hari ke atas. 80 hari ke atas. Proses menuju 120 hari. Proses menuju 4 bulan. Kalau dia meninggal di rentang itu 80 sampai 120, maka nanti perlu konsultasi dokter, kira-kira janin ini sudah berbentuk manusia atau belum. Karena beda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Jika dia belum berbentuk manusia, cuman buletan saja ya, atau berbentuk yang lain, tidak ada fisik manusia, maka darah yang keluar tidak dinilai sebagai darah nifas, sehingga dia tetap wajib sholat sebagaimana wanita suci. Tapi kalau kemudian sudah berbentuk manusia meskipun belum berusia 4 bulan 120 hari, tapi sudah berbentuk manusia, kita melihat itu manusia, maka nanti ibunya menjalani masa nifas. Darah yang keluar dihitung sebagai darah nifas. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hak anak setelah di usia tamyiz. Hak anak setelah di usia tamyiz, dia memiliki hak yang diistilahkan oleh para ulama dengan ahliyatul ada naqisah. Ahliyatul ada naqisah. Kelayakan untuk menjalankan tugas namun belum sempurna. Kelayakan untuk menjalankan tugas namun belum sempurna. Makanya anak ini sudah boleh untuk diperintahkan menjalankan sholat. Sudah boleh untuk diperintahkan menjalankan sholat. Kenapa? Karena sholatnya sudah sah. Karena itulah Nabi SAW perintahkan kepada orang tua, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika di usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun, Pak? Karena itu umumnya batas usia apa? Tamyiz. Sehingga kalau ada anak yang usia 7 tahun enggak mau sholat, anaknya dosa enggak? Anaknya berdosa tidak? Tidak berdosa. Tapi orang tuanya jika tidak memerintahkan berdosa. Sing dosa sinten? Orang tuanya. Jadi nek orang tuanya tidak memerintahkan anaknya yang sudah 7 tahun sehingga anaknya menyepelekan sholat, maka orang tuanya berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika di usia 7 tahun. Dan itu batas usia apa? Tamyiz. Batas usia tamyiz. Yang disebut dengan ahliya apa tadi? Ahliyatul ada naqisah. Baik. Kemudian untuk hak dalam ini, untuk hak dalam ibadah ya. Kemudian untuk hak dalam muamalah, dalam muamalah. Anak yang sudah tamyiz, anak yang sudah tamyiz dan belum baligh, dalam bermuamalah hanya boleh yang menguntungkan saja. Tapi yang di situ ada dua peluang, bisa menguntungkan, bisa merugikan, maka anak ini tidak diizinkan untuk bermuamalah. Baik, saya ulangi ya. Anak yang sudah tamyiz dalam bermuamalah hanya boleh yang menguntungkan dirinya saja. Contohnya gimana, Pak? Dikasih hadiah atau dikasih pemberian orang lain. Ini bermuamalah tidak? Bermuamalah. Tapi ini murni menguntungkan dirinya. karena dia gak perlu bayar dan bahkan dia dikasih. Baik. Untuk jenis yang pertama ini, yang murni menguntungkan dirinya, si anak tidak perlu izin orang tuanya. Dipahami insyaallah. Tapi untuk muamalah yang di situ ada dua kemungkinan, bisa untung bisa rugi. Contohnya apa, Pak? Jual beli, sewa menyewa, apalagi? Misalnya utang piutang dan seterusnya. Ada untung ada ruginya. Maka yang seperti ini wajib izin kepada orang tuanya. Kenapa? Dia belum rasyid. Dia belum rasyid. Sehingga kalau ada anak usia 7 tahun, usia 8 tahun dan seterusnya, ketika dia mau transaksi jual beli harus atas pengawasan wali. Dan itu pun syaratnya nilainya hanya boleh yang kecil. Kalau nilainya besar enggak boleh. Maka misalnya anak kelas 3 SD jual beli mobil atau jual beli tanah, ya itu enggak boleh. Belum waktunya. Kalau nominal sudah boleh. Gimana? Besar kecil itu nominalnya berbeda-beda tergantung wilayah ya. Kalau di Jogja 5.000 itu besar. Kalau di Qatar 5.000 1,5 real. Baik. Kemudian yang terakhir hadirin, sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak kecil, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendiktekan sesuatu kepada anak kecil, itu beliau tidak suruh orang ini duduk di depannya kemudian didikte, tidak. Kenapa? Karena yang namanya anak kecil itu susah untuk diajak anteng ya. Dia anteng semenit, lari-larinya 5 jam. Makanya cara beliau ketika mendidik anak itu sambil beraktivitas yang lain ya. Dengan sambilan ya. Beliau pernah membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anda nanti bisa tiru ya. Anak itu dibonceng. Anak kalau dibonceng bisa gak lari-lari? Itu dibonceng pakai pesawat ya. Jadi beliau membonceng Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anakku, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang ajaib hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan sekali Ibnu Abbas hafal sampai akhir hayatnya. Padahal hadisnya cukup panjang. Hadisnya ada di Arba'in Nawawi. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, dan seterusnya. Kita saja yang kalau menghafal berminggu-minggu gak hafal-hafal ya. Itu Ibnu Abbas dengar sekali hafal ya. Dan itu kehebatan orang di masa silam. Itu ya. Anda bisa ajarkan seperti ini kepada anak ya. Dia ditaruh di depan sambil naik motor keliling saja ya. Makanya kalau lihat ada orang tua kok keliling naik motor bawa anaknya dermimil baca Quran, nah itu sedang ngajari anaknya ya. Rasah dipaidu ya. Jadi biarkan saja, karena cara seperti ini sangat efektif, bisa membuat anak itu gampang untuk menghafal. Ingat, anak itu gak bisa baca tapi bisanya menghafal. Dia lebih bisa menirukan dibandingkan membaca. Makanya apa itu? Tahfidz cilik ya. HP cilik yang ada di TV itu. Mereka enggak bisa baca, suruh baca enggak bisa. Tapi dia hafal. Dari mana? Menirukan. Dan itulah bedanya antara membaca dan memahami ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca. Terus dari mana beliau bisa menghafal Al-Qur'an? Menirukan apa yang di sampaikan oleh Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Kalau kamu sudah selesai dibacakan oleh Jibril, maka ikutilah bacaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didiktekan Jibril dan beliau hafal. Sehingga meskipun beliau tidak bisa baca tapi beliau hafal. Dan di masa silam orang enggak bisa baca itu biasa. Tidak menunjukkan kalau dia IQ-nya rendah, tidak. Karena ketika itu belum butuh bacaan. Belum butuh nulis, belum butuh baca. Tayyib. Nah, anak juga seperti itu. Dia tidak bisa baca. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mengajarkan dia menghafal. Karena dia menghafal dengan cara menirukan suara, bukan dengan cara membaca. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selama ini bagi penghafal, bukan yang mentadaburi Al-Quran. Jadi mana yang betul? Teks hadisnya, man ta'allama, man qara Al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi. Siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Dan mempelajari Al-Quran itu bisa bermakna umum, termasuk diantaranya adalah menghafalkannya. Karena itu janji ini bisa berlaku bagi, termasuk bagi mereka yang menghafalkannya. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini sudah lama jadi pikiran saya, apakah karena masalah hibah, hadiah dan yang lain-lain itu belum jelas untuk saya. Jadi saya ingin bercerita sedikit. Saya punya anak 4 orang. Yang 3 orang itu semuanya sekolah umum dan Alhamdulillah sudah bekerja, sudah dewasa, sudah menikah dan ada yang sudah sukses. Sementara anak saya yang paling kecil, laki-laki, kami masukkan ke pesantren tapi Quran. Nah, karena dia masuk sekolah agama, kami berniat nantinya insya Allah akan membekali dia dengan memberinya hadiah atau apalah itu namanya, tahibah, usaha yang selama ini kami rintis. Dan Alhamdulillah kakak-kakaknya semuanya sudah setuju Ustaz. Malah mereka menganjurkan untuk memberi membuat kertas hitam di atas putih perjanjian bahwa satu usaha ini untuk adiknya yang paling terkecil. Sementara kakak-kakak yang lain juga sudah kami modali semua dan Alhamdulillah sukses. Menurut Islam bagaimana Ustaz? Bolehkah ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fi ahlikum. Ketika ada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya dan hibah itu tidak merata, maka kewajibannya adalah menarik kembali hibah itu. Kecuali jika anak yang tidak diberi hibah merasa ridho. Suaranya sampai sana, Pak. Kecuali jika anak yang tidak mendapatkan hibah merasa ridho. Kalau dia ridho, karena ini kembali kepada hak sesama Bani Adam. Kalau anak yang tidak dikasih hibah ridho, bahkan menganjurkan orang tuanya, Alhamdulillah masalah selesai. Sehingga tidak jadi masalah ketika ibu memberikan hibah kepada anak yang terkecil berupa unit usaha untuk dia kembangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Nah, ketika ada anak yang soleh kemudian dia beramal, apakah kakeknya juga turut mendapatkan pahalanya? Yang pertama begini, bedakan antara amal dan doa ya. Bedakan antara amal dan doa. Doa itu dari siapapun bisa sampai kepada tujuan, meskipun bisa jadi tidak ada hubungan dengan yang didoakan. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan apapun. Selama bentuknya doa, maka bisa manfaatnya bisa sampai kepada yang didoakan. Karena itulah ketika ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada semua mukmin yang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Seperti doanya para khatib ketika di Indonesia. Yang ini tidak ada kalau di tempat kita ya. Kalau di Qatar enggak ada. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang tidur bangun semua. Ya Pak. Ketika jumatan yang tidur begitu khatibnya Allahumma gfir bangun semua. Itu doa membangunkan orang tidur. Tayyib. Maka semua mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari doa ini, meskipun bisa jadi mereka tidak ada hubungan kekerabatan apapun dengan khatib, sehingga seluruh mukmin sedunia mendapatkan manfaatnya. Dan itulah kehebatan doa memohonkan ampun untuk seluruh mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berarti mereka yang berdoa seperti ini berjasa bagi yang lain, berjasa bagi yang lain. Apalagi ada hubungan keluarga. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini, masa ngirim doa dilarang? Gak ada yang larang ngirim doa. Kalau ngirim amal, nah itu ulama khilaf. Misalnya ngirim amal itu, saya beramal, selesai beramal terus saya minta kepada Allah, ya Allah hadiahkanlah amal ini kepada bulan, hadiahkan pahala amal ini kepada bulan. Nah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bisa sampai, ada yang mengatakan tidak bisa sampai. Yang paling keras dalam masalah ini adalah pendapatnya Syafi'iyah. Karena kata Syafi'iyah, mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang lain yang masih hidup apalagi yang sudah mati, dua-duanya gak sampai. Menurut siapa? Syafi'iyah. Dan yang paling longgar dalam masalah ini pendapat Hanafiyah. Kata Hanafiyah, semua amal yang dikerjakan oleh hamba bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kecuali satu, amal iman. Sehingga gak bisa saya beriman tak hadiahkan kepada siapa, misalnya si fulan yang kafir yang dia sudah mati, ya gak bisa. Karena iman itu kembali kepada masing-masing individu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan melalui WA. Kembali tentang masalah muamalah, hukum mengambil keuntungan dari menjual pulsa online. Jawabannya boleh, karena jualan pulsa itu jualan apa? Jasa. Jual beli pulsa itu bukan tukar menukar uang, tapi jual beli jasa. Baik, Pak, itu kan ukurannya pakai uang. Misal ya, saya beli pulsa 10.000, bayar berapa? 12.000. Dapatnya berapa? Berarti kan menukar 12.000 dengan 10.000, riba enggak itu? Riba enggak? Kalau menukarkan 10.000 dengan 12.000 riba. Tapi jika bentuknya masih uang. Tapi kalau bentuknya pulsa 10.000 dibayar 12.000, itu bukan tukar menukar uang, itu beli jasa. Lihat kan, tapi satuannya pakai uang karena belum ada satuan pulsa. Saya beli pulsa seliter atau pulsa sekilo, ada Pak? Enggak ada. Bahkan sekarang saja yang seharusnya literan pakai satuan duit ya. Kita mampir pom kan, beli berapa Pak? Pom bensin, di pom bensin kita beli 10.000, 20.000. Satuannya sudah kembali ke uang. Mungkin kedepannya liter sudah enggak dipakai, Pak. Balik ke duit ya. Hukum mengambil jasa atau hukum mengambil fee jasa titip transfer dari Qatar ke Indo. Jawabannya boleh, karena ini jasa ya. Selama transaksi jasa, murni jasa, boleh mengambil fee di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz bilang kalau seorang pedagang boleh ngasih harga sesuka mereka. Mereka bisa mengasih harga yang beda kepada beda orang. Tapi saya dulu pernah dengar kalau misalnya seorang penjual ngasih harga barang yang beda kepada orang yang pakai mobil dan yang tidak pakai mobil, itu tidak boleh. Apakah ini beda case atau perbedaan pendapat? Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat seperti ini, apa bedanya beli pakai mobil dan beli tanpa pakai mobil? Ada drive thru ya? Hah? Ya. Datang belanja pakai mobil. Kalau biasa naik durian terus. Oh gitu, dikasih harga lebih mahal. Tapi kalau yang nawar petani jalan kaki lebih murah gitu. Hukumnya sah-sah saja, baik yang bermobil maupun yang tidak bermobil, baik karena ukuran kedekatan maupun tidak. Jadi pemilik barang paling berhak untuk menentukan harga barangnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menampakkan kasih sayang, peluk dan cium ke anak, adakah batasan usia? Anak saya 10 tahun masih iri sama adiknya dalam hal menampakkan kasih sayang, peluk dan cium. Nah ini contoh Pak. Berarti dia masih berharap. Yang saya tahu batasan usia dalam hal ini tidak ada. Kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Jadi kalau di masyarakat itu di usia 10 tahun masih sering dicium oleh orang tuanya, ya, maka kita kembalikan kepada urf, kepada budaya yang berlaku di sana. Ya nanti gini saja, kalau yang 10 tahun juga masih iri dikasih ciuman yang sama ya. Tapi mandi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang masalah hibah. Kalau sewaktu masih hidup bapaknya memberikan hibah kepada anak wanitanya dan belum sempat menghibahkan ke anak laki-laki, apakah hibah ini dibatalkan? Sementara anak laki-laki sudah punya warisan masing-masing. Jawabannya hibahnya dibatalkan. Hibah yang diberikan kepada salah satu anak atau yang tidak adil, maka hibah itu dibatalkan. Kecuali jika anak yang tidak dikasih ridho. Kecuali jika dia ridho. Kalau dia tidak ridho, maka hibah ini dibatalkan dan dijadikan sebagai warisan. Meskipun orang tuanya sudah meninggal ya. Meskipun orang tuanya sudah meninggal. Jika anak hanya dekat dengan Al-Quran tapi tidak hafal sampai 30 juz, apakah bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya? Wallahu a'lam. Untuk masalah balasan kita serahkan kepada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang untuk mengamalkan sebagaimana teks hadisnya. Nah, seperti apa batasan amalnya? Apakah harus sampai hafal 30 juz kemudian menjadi ahli tafsir seperti Ibnu Katsir? Kalau seperti itu kayaknya kita mustahil bisa mendapatkannya ya. Baik. Mungkin Bapak Ibu bisa biasakan begini saja ya. Tolong ketika baca Quran jangan lupa untuk membaca terjemahannya. Terjemah depak. Sampai sini enggak terjemah depak? Sampai ya. Depak Qatar atau depak Indonesia? Dari Saudi. Al-Quran terjemah depak itu aslinya adalah terjemahan tafsir Jalalain. Jadi terjemah depak yang ada, yang tersebar di masyarakat, itu terjemahan tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain itu tafsir yang dianggap paling ringkas ya. Makanya dia tinggal dialih bahasakan saja. Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan apanya? Tafsirnya. Makanya di situ kan ada kalimat Al-Quran dan terjemah maknanya. Bukan Al-Quran dan terjemahnya, karena Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan tafsirnya. Nah, terus para ahli yang ada di tanah air kita, ahli Al-Quran, mereka memilih tafsir Jalalain karena ini yang paling ringkas. Maka jadilah terjemah depak sebagai standar untuk penerjemahan Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang zakat Pak Ustaz. Yang saya pernah beberapa kali dengar Ustaz yang ada di YouTube gitu, ada mereka juga menyebutkan bahwasanya kalau kita menerima gaji sebaiknya dipotong untuk apabila sudah nisabnya 1 tahun kemudian, kemudian setiap bulannya kita terima, kita potong 2,5% dari di situ. Nah, kemarin saya sedikit bingung Pak Ustadz. Jadi apabila zakat itu kita potong 2,5% persen per bulan. Nah, itu apabila dalam satu tahun terkumpul tabungan banyak, orang merasa bahwasanya sudah saya potong kok setiap bulan, saya nggak perlu membayar lagi walaupun sudah tabungan saya sudah satu tahun. Itu yang case pertama. Yang kedua, apabila habis, misalkan uang yang kemudian kita sudah potong setiap bulan habis, kemudian kita belikan aset misalkan. Nah, itu kita sudah enggak kepikiran lagi, oh iya saya sudah potong kok setiap bulan. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, ibadah itu ada waktunya yang berbeda-beda sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ada ibadah yang waktunya seumur hidup sekali, ada yang ibadah waktu pelaksanaannya setahun sekali, ada ibadah waktu pelaksanaannya bulanan, ada pekanan, ada harian. Contoh ibadah yang harian apa Pak? Salat lima waktu. Contoh yang pekanan? Jumatan. Contoh yang bulanan? Puasa ayyamul bid. Contoh yang tahunan? Kurban, sholat id. Apa lagi? Puasa Ramadan. Contoh yang seumur hidup sekali? Haji seumur hidup sekali? Boleh enggak lebih dari sekali seumur hidup? Boleh. Yang wajib seumur hidup sekali, tapi kan boleh berulang. Dia hanya bisa seumur hidup sekali. Contohnya apa, Pak? Akikah, menikah, ya. Mau menikah berapa kali seumur hidup, Pak? Jangan nunjuk kawannya, ya. Tapi, contohnya akikah, itu seumur hidup sekali. Sunat, itu seumur hidup. Disolati jenazahnya. Baik. Zakat itu amal tahunan. Zakat itu amal tahunan. Nah, karena itulah termasuk kekeliruan yang besar ketika ada orang yang meletakkan amalan itu tidak pada posisinya. Seharusnya amal harian dilakukan pekanan, nggak pernah sholat jumatan tok sholatnya, ini keliru. Ada yang seharusnya amal bulanan dilakukan apa misalnya, atau yang seharusnya amal tahunan dilakukan harian, ini keliru. Termasuk juga amal tahunan dijadikan bulanan, ini juga keliru. Zakat itu amal tahunan bukan amal bulanan. Makanya nggak ada istilah zakat bayarnya setiap bulan sekali, itu nggak ada. Zakat itu setahun sekali. Nah, mungkin ada yang berpikir begini, Pak, saya kan ingin mengeluarkan yang lebih banyak. Anda kalau mau keluarkan yang lebih banyak, jangan zakat. Terus gimana? Masih ada keran-keran yang lain yang diizinkan dalam Islam, silakan perbanyak. Ada sedekah, ada wakaf, ada ngutangi orang lain, ada apa lagi? Ada donasi. Banyak sekali keran-keran beramal dalam bentuk harta tanpa mengubah aturan zakat. Karena zakat itu ibadah maliyah yang mahdhah. Ibadah maliyah yang murni, dari ujung sampai ujung semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk berkreasi. Karena itulah tidak ada istilah zakat profesi. Karena zakat itu tahunan bukan bulanan. Dan perlu kita perhatikan, yang dizakati itu tabungan bukan pemasukan. Karena ada tabungan ada pemasukan. Bedanya apa, Pak? Ya. Beda atau sama? Beda. Pakai ilmu titen, Pak. Semua yang menjadi masukan kita apakah jadi tabungan? Ya. Belum tentu. Tapi semua yang menjadi tabungan kita berasal dari pemasukan. Yang dizakati itu tabungan bukan pemasukan. Nah, zakat profesi itu perhitungannya pada pemasukan, bukan pada tabungan. Terus mereka beralasan, ini kan dikiaskan dengan pertanian. Betul, pertanian itu pada pemasukan, bukan pada tabungan. Sehingga begitu dapat langsung dizakati. Baik, tapi beda antara pertanian dengan zakat mal. Kalau pertanian zakatnya itu sekali-sekali panen. Begitu panen zakat selesai. Meskipun tahun depan masih ada yang sisa, enggak dizakati lagi. Ada orang punya sawah 1000 hektar misalnya ya. Panen 1000 ton. Misal ya. Begitu panen langsung dibayarkan zakatnya. Tahun depan ya masih bertonton. Bisa jadi tontonan. Dizakati lagi enggak? Enggak perlu. Kenapa? Zakat pertanian itu hanya sekali. Tapi kalau zakat mal, orang punya harta 1M, tahun ini dizakati, tahun depan masih 1M, dizakati enggak? Dizakati. Dia dizakati berulang setiap tahun. Makanya beda antara zakat pertanian dengan zakat mal. Ketika disamakan, ini disebut dengan qiyas fasidul i'tibar. Qiyas yang berbeda, qiyas ma'al farid, yang tidak bisa diterima. Kemudian salah satu di antara efek buruknya adalah ada orang yang punya anggapan ya, zakat bulanan itu tidak diterima sebagai zakat, tapi diterima sebagai sedekah. Pak, kalau gitu sia-sia dong, kalau saya sudah keluarkan duit 2,5% setiap kali dapat, ada gak pahalanya? Ibu tenang saja, insya Allah tetap ada pahalanya. Saya kasih gambaran begini. Ada orang sholat 2 rakaat sebelum subuh karena dia menyangka sudah subuh. Sah gak disebut sebagai sholat subuh? Sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Tidak sah, karena belum masuk waktu. Belum subuh kok sholat subuh? Belum subuh, dia sholat subuh karena menyangka sudah subuh. Sahkah sebagai subuh? Tidak sah, karena belum masuk waktu. Sehingga nanti kalau dia mendengar azan subuh, wajib mengulangi sholatnya. Ya, jadi pertanyaan, sholat yang sudah dia kerjakan dapat pahala enggak? Batal sebagai sholat subuh, sah sebagai sholat. Bang, batal sebagai sholat subuh, berarti nanti dia harus sholat subuh lagi. Tapi sah sebagai sholat, artinya dia dapat pahala sholat 2 rakaat. Orang yang mengeluarkan 2,5% dari hartanya dengan niat zakat, padahal belum masuk waktunya, maka batal sebagai zakat, meskipun sah sebagai sedekah. Sehingga dia nanti tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Kapan dia wajib zakat? Ketika dia memiliki harta sebesar 1 nisab ya. Dan sudah genap selama 1 haul, selama 1 tahun. Tapi apa yang sudah dia bayarkan nanti mendapatkan pahala sebagai sedekah, jika dia niatkan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nisab perak dengan emas sekarang sudah jauh berbeda, Ustaz. Kita ikut yang mana, Ustaz? Nisab perak dan emas sudah jauh berbeda, kita ikut standar yang mana? Perak itu nisabnya 200 dirham. 1 dirham itu 2,9275. Atau 9725. Saya menghafalkan dengan 3 kurang 0,025. Dikalikan 200, ketemunya 596 gram perak. Kalau harga perak per gram itu kurang lebih 20.000 ya. Nanti bisa tanya ke mereka yang dari Jogja. Per gram 20.000 kalikan 595, maka ketemunya 11,5 juta. Ketemunya kurang lebih 11 juta. Itu nisab perak. Kalau nisab emas, kemarin sudah kita sampaikan 43 juta. Baik. Terus pakai acuan yang mana, emas atau perak? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan menggunakan acuan yang lebih murah. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer, termasuk yang dipilih oleh Lajnah Daimah, dengan alasan ini yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin. Kenapa? Karena yang wajib zakat semakin banyak, berarti nanti nilai zakat akan semakin besar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nisab itu kembali kepada emas. Kenapa? Karena dia standar kekayaan. Dan zakat itu dibayar dari siapa? Orang kaya kepada orang yang miskin. Dibayarkan dari orang kaya kepada orang yang miskin. Berarti kembalikan kepada nisab emas. Baik. Di tempat kita, bukan di Qatar ya, kalau di Qatar miskin sekali ini ya. Orang punya tabungan 11 juta, kaya atau miskin? Kaya. Hah? Belum kaya. Hah? itu anaknya sakit sekali entek. Anaknya sakit sekali kan udah habis itu duit segitu. Dipakai beli motor sekali habis, Pak. Berarti ini belum bisa diukur sebagai atau belum bisa dijadikan sebagai standar orang kaya. Karena itu orang ini belum wajib zakat. Karena itulah kembalikan kepada nisab yang lebih tinggi, yaitu 43 juta. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya nisab uang itu kembali kepada emas dan bukan perak. Wallahu a'lam. Gimana, Pak? Menerima zakat itu miskin. Tidak, atau bedakan ini ya, ada wajib zakat dan bukan wajib zakat. Orang yang wajib zakat adalah mereka yang punya harta yang punya tabungan 43 juta dan tersimpan selama setahun. Statusnya muzaki. Baik. Ada orang yang di bawah itu, dia tidak punya tabungan senilai itu. Apakah dia menerima zakat? Jawabannya belum tentu. Karena orang yang tidak wajib zakat belum tentu miskin. Jadi ada miskin, ada antara miskin dan muzaki. Ya, ini yang enggak boleh menerima zakat. Terus ada muzaki atasnya. Ini kalau kita lihat dari sisi neraca keuangannya. Bisa dibedakan di sini? Yang punya tabungan 43 juta ke atas wajib zakat. Yang tidak punya tabungan 43 juta ke atas belum tentu dapat zakat. Dilihat dulu dia miskin atau tidak. Nah, kalau dia di bawah garis miskin, nah ini yang dizakati. Jadi zakat itu lompat. Ya. Lagi tentang zakat ini. Jadi dikatakan bahwa zakat itu adalah dari tabungan dan dari penghasilan. Jadi misalkan saya mau memisalkan ada dua orang yang sama-sama memiliki uang 600 juta. Dan mana dua orang ini pun sudah memiliki rumah, rumah bagi keluarga. Kemudian yang orang yang si A dia menggunakan rumah menggunakan uang 600 juta ini untuk membuat rumah satu lagi gitu, membuat satu rumah lagi. Dan sedangkan yang si B dia tidak membelanjakan kepada apapun dan tetap menjadi tabungan sampai habis waktu. Dan ketika satu tahun yang si A rumahnya itu sudah selesai dibangun dan yang si B uangnya tetap 600 juta itu, maka kan terlihat perbedaan. Kalau menurut pesantren berarti kan yang si A tidak terkena pajak, tidak terkena zakat, dan yang si ini terkena zakat kan. Betul. Jadi kalau mungkin saya sekilas melihat bahwa ternyata mungkin apakah ini terimanya zakat itu bahwa dengan uang yang diunggah yang sama bahwa si A meskipun 600 juta itu kembali kepada dia hartanya itu, tapi dengan dibuatkan rumah dia memberikan manfaat juga kepada tukang bangunan, dia memberikan manfaat kepada yang punya toko bangunan, termasuk negara, jangan lupa ya. Yang si A tidak memberikan manfaat apa-apa gitu, uangnya hanya tersimpan begitu saja gitu. Jadi yang zakat ini apakah mengerti hikmahnya adalah supaya mengambil keberkahannya gitu, mengambil keberkahan dari uang yang itu gitu. Wallahu alam, kalau Anda punya kesimpulan seperti itu terkait masalah zakat. Tapi kalau dari sisi ahkam ya, dari sisi ahkam zakat itu berlaku untuk mal al-kinyah. Mal kinyah itu harta liquid ya. Harta liquid atau harta yang bisa dikembangkan. Seperti uang, emas itu masuk harta liquid ya. Sementara harta yang bisa dikembangkan contohnya harta perdagangan. Sementara untuk harta yang dia tidak bisa berkembang dan tidak liquid seperti properti, rumah, tanah dan seterusnya, ini tidak wajib zakat. Di kampung itu ada petani yang dia punya tanah 1 hektar, 2 hektar. Tapi dia kalau disuruh atau dia ketika mendapatkan atau dia ketika bekerja, penghasilannya mungkin sebulan hanya 1 juta, 2 juta. Sehingga dia kalau disuruh bayar zakat tanahnya enggak mampu. Nanti jual rumah. Tanah 1 hektar di pinggir jalan. Nilainya bisa 5M. Tapi dipakai untuk ngelola sawah. Dia diambil hasil apa misalnya? Hasil pengolahan padi misalnya. Itu paling sebulan cuman ketemu 2 juta atau bahkan kurang dari itu, 1 juta berapa. Dia kalau diminta untuk bayar zakat 2,5% dari 5M ya, gak bakalan mampu dia. Makanya zakat itu bukan dikembalikan ke aset, tapi dikembalikan kepada yang liquid. Terus apakah ini menunjukkan kalau hikmahnya adalah agar seorang muslim itu tidak membuat harta nganggur? Ini masuk dalam ranah kajian yang lain. Karena memang secara umum seperti yang saya tuangkan di buku saya yang berjudul Pengantar Permodalan dalam Islam, di situ saya sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan motivasi beliau kepada kaum muslimin jangan sampai membuat harta kita itu nganggur. Harta nganggur dalam Islam itu tercela. Duit-duit nganggur, tanah nganggur, harta nganggur itu tercela. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanat lahu zar'un, man kanat lahu ardun, falyazra'ha, fa illam yuzri'ha falyuzri'aha. Siapa yang punya tanah jangan biarkan nganggur, tapi dikelola. Kalau dia sendiri enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya atau dia enggak fokus di situ, falyuzri'aha. Persilahkan saudaranya untuk mengelolanya. Jangan dibuat nganggur. Kadang ada sebagian kita yang lebih suka kalau naruh duit di deposito. Yang memanfaatkan siapa, Pak? Orang asing dan aseng. Sementara kita cuma bengong bisa lihat saldo. Dan kita kalau lihat saldo kan bangga, seneng gitu ya. Jadi pusing, sakit kepala, cek saldo. Dan sekarang itu jadi hiburan baru. Hiburan saldo. Padahal duit itu kalau bisa kita manfaatkan, ada muslim yang dia butuh modal dan dia terpercaya, bisa kita manfaatkan. Dan disinilah cara Rasulullah SAW untuk membangkitkan perekonomian umat. Nah, wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan lewat kertas dulu ya, saya dahulukan. Kasihan sudah nulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memaksa anak kita yang berumur 11 tahun untuk masuk pesantren? Orang tua berhak untuk memaksa anaknya dalam rangka pendidikan, termasuk diantaranya adalah mengarahkan mereka ke lembaga pendidikan yang menurut orang tua lebih terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dosa anak juga menyebabkan orang tuanya berdosa? Bagaimana jika anak sudah baligh, sudah menikah? Misal anak tidak menutup aurat meski sudah baligh. Bagaimana dengan amal kebaikan anak? Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengajak anaknya untuk naik bersama perahunya. Irkam ma'ana. Silakan kamu naik ke perahuku. Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jibal. Wahai ayahku, saya akan berlindung ke atas puncak bukit. Ya'simuni minal ma', sehingga nanti saya tidak kena air. Apa kata Nuh? Qala la 'asima lakumul yaum. Enggak ada apapun yang bisa melindungi kamu dari air di hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan anaknya. Jadi logika anaknya mengatakan saya akan berlindung ke gunung. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nuh mengatakan enggak ada satupun yang bisa berlindung di hari ini. Hasilnya apa? Tenggelam. Ada logika, ada wahyu, ada hasil. Dan ketika anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Nuh? Beliau ingin untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar memohon kepada Allah agar anaknya diampuni. Namun doa ini dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan kamu tidak boleh meminta sesuatu ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmunya. Innahu amalun ghayr, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Anakmu itu bukan keluargamu dan dia amal yang tidak saleh. Jadi anak disebut amal oleh Allah dan dia disebut oleh Allah laisa min ahlik, bukan keluargamu. Karena begitu orang kafir ini putus hubungan di dunia, maka putus selamanya. Anaknya mati, maka putus hubungan dengan Nuh selamanya. Nah, karena itu orang yang atau anak yang berbuat maksiat, jika orang tua tidak turut mendukungnya, maka orang tua tidak mendapatkan pengaruh dosanya. Tapi ketika anak berbuat taat dan itu dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, maka orang tua turut mendapatkan pahalanya. jika berdoa kepada Allah agar cerdas seperti Nabi Musa sehingga cepat menghafal Al-Quran, boleh atau tidak? Selama itu bukan bagian dari mukjizat, silahkan. Tapi wallahu a'lam, apakah bagian dari mukjizatnya Nabi Musa itu cepat menghafal Al-Quran? Cerdasnya ya. Kalau sama seperti Nabi, mungkin dihindari ya. Kenapa? Karena Nabi itu manusia khusus. Mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Misalnya Bapak berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan sebagaimana Sulaiman, ya, yang bisa menggilir 90 wanita dalam semalam. Bukan kekuatan terbang, Pak. Ya enggak mungkin, itu khusus untuk Nabi. Manusia biasa tidak punya kekuatan seperti itu. Sehingga manusia biasa, baik mentalnya maupun fisiknya, semuanya di bawah para Nabi. Agama adalah warisan. Jika orang tua Kristen, lalu bagaimana dengan anaknya yang masuk Islam? Maksud warisan di sini adalah warisan generasi sebelumnya, bukan warisan orang tua ya. Maka orang tua dan anak kalau beda agama gimana? Ya bisa saja terjadi. Namun kita mengikuti Islam karena diwarisi oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para generasi sahabat, generasi setelahnya, dan begitu seterusnya sampai ke kita. Jika orang tua dituntut tanggung jawab sama Allah sedangkan orang tuanya Kristen, gimana itu? Jadi orang tua yang Nasrani, nanti dia kekal di neraka ketika anaknya Muslim dan terpisah antara anak dan orang tuanya. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan Bu. Iya, pertanyaan tentang zakat perdagangan, Ustaz. Mohon penjelasannya sedikit. Misalkan ada barang dagangan sebesar 100 juta namun tidak dimiliki oleh satu orang, tapi ada sirkah 3 orang. Apakah dikeluarkan sebagai zakat perdagangan satu usaha itu sebesar 100 juta itu, atau masing-masing dari ketiga orang itu mengeluarkan sendiri-sendiri? Wa jazakumullah khairan. Al-mal mushtarab, harta milik bersama, itu bagaimana cara perhitungan zakatnya? Ada dua pendapat dalam hal ini, tapi yang lebih kuat, zakat itu kembali ke individu, bukan kembali kepada nilai harta. Sehingga yang wajib bayar zakat adalah individu yang punya harta senilai satu nisab. Misal 5 orang masing-masing modal 20 juta dan hanya itu duit yang dia punya. Berarti kalau kita kembalikan ke masing-masing, sudah nisab belum? Belum. Tapi kalau ini dikumpulkan jadi 100 juta, jadi 100 juta sudah nisab belum? Sudah. Wajib dizakati enggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena pemiliknya belum genap, memiliki harta belum genap satu nisab. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau kita buat usaha, patung lagi. Iya. Yeah. Patungnya tempeli mereknya American style. Iya. Yeah. Pakai itu untuk penipuan juga. Baik. KW ya. KW itu bahasa yang lebih halus. Bahasa kasarnya tiruan. Sekarang ada yang lebih halus lagi. Ori 80%. Subhanallah. Sudah jelas tiruan masih disebut ori. Cuman persentasenya diturunkan. Yaitu cuman istilah biar lebih halus saja ya. Sayyid, jadi kalau kita membuat produk yang dia KW ya, kemudian dijual keluar, boleh atau tidak? Jawabannya, jika mereknya beda, silahkan ya. Misalnya, kita buat sepatu merek Adidas. Oh, sama A kan mirip kalau Adidas ya. Cuman kakinya saja dibuang satu, selesai. Boleh gak seperti ini Pak? Boleh, kenapa? Tidak melanggar hak cipta. Tapi nanti ketika dijual ke konsumen wajib dijelaskan, ini bukan Adidas loh ya, Adidas. Coba dibaca baik-baik, ini Adidas. Misalnya Carville dimiliki Carwheel ya. Itu boleh. Tapi kalau mereknya sama, melanggar hak cipta. Dan itu kedzaliman. Ada pertanyaan via WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus mengikuti amalan generasi terbaik para sahabat. Bagaimana dan apa saja amalan para sahabat tabi'in terhadap Al-Quran yang harus kita ikuti? Bagaimana dengan keutamaan menghafal Al-Quran, di mana zaman dulu mungkin hampir semua sahabat adalah penghafal Al-Quran, sedangkan di zaman sekarang terlihat sedikit para penghafal Al-Quran di antara umat sekarang ini. Baik. Jadi betul, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa adalah mengikuti orang bertakwa sebelumnya. Untuk bisa jadi orang bertakwa, ikuti orang bertakwa sebelumnya. Terus bagaimana yang bisa kita ikuti? Kalau kita mengikuti persis seperti mereka, mustahil, Pak. Kita gak bakalan sanggup untuk bisa beramal sebagaimana amalnya mereka. Ada di antara mereka yang siangnya puasa, malamnya tahajud, semalam suntuk. Itu rasa kerja, Pak. Ada di antara mereka yang dalam waktu 3 hari khatam Quran, ada yang sehari semalam khatam Quran, ada yang sekali sholat tahajud khatam Quran. Kayaknya mustahil untuk bisa kita tiru. Sehingga kita meniru semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Terutama adalah tentang bagaimana metode beragama mereka, semangat mereka untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangat mereka untuk menegakkan tauhid, mengamalkan sunnah, menghindari syirik dan seluruh turunannya, dan juga penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menjadi prinsip yang kita ikuti. Sementara rincian amalnya bisa jadi masing-masing berbeda. Ada sahabat yang senang puasa, tapi kita kalau puasa enggak kuat, kita alihkan dengan senang tahajud. Ada sahabat yang senang tahajud, tapi kita kalau disuruh tahajud pusing, maka kita alihkan dengan puasa sunnah. Masing-masing punya amal yang berbeda. Wallahu a'lam. Bagaimana pembagian peranan antara ayah dan ibu dalam mengasuh dan memberikan pendidikan di rumah kepada sang anak? Masalah pembagian seperti ini tidak ada aturan baku. Tapi secara prinsip yang paling bertanggung jawab adalah bapak, ya. Makanya kalau ada anak kok belepotan, belum mandi, ya, meler, umbele dan seterusnya, itu biasanya ditanya siapa, Pak? Iki mbokne sapa? Sing ditanya ibunya, ini ibunya mana? Tapi kalau ada anak yang dia enggak soleh, ya, nakal misalnya, berbuat jahat, yang ditanya siapa? Bapaknya. Jadi mental itu kembali ke bapak, tapi kalau fisik kembali ke ibu. Adat sudah menjawab, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui, kesalehan anak bisa terjadi karena kesalehan orang tuanya. Tapi ada kalanya sebaliknya, kesolehannya bukan atas usaha orang tuanya. Apakah pahala atau mahkota akan sama didapatkan oleh orang tuanya di akhirat? Hadis tadi tidak menyebutkan syarat bahasanya anak ini belajar Quran karena orang tuanya. Makanya tadi kita sampaikan, kalaupun dulu waktu kita kecil gak pernah diajari oleh orang tua untuk baca Quran, tidak pernah diajari untuk menghafal Quran, terus Anda ketika dewasa berusaha untuk melakukan itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya dalam bentuk Allah kasih hadiah itu kepada orang tua kita. Meskipun bisa jadi dia atau mereka sama sekali tidak pernah punya andil dan peran dalam upaya kita untuk menghafal Al-Quran. Jika kita membelikan barang rumah atau kendaraan untuk orang setelah orang tua meninggal, apakah barang tersebut masuk ke dalam harta warisan? Untuk orang ini orang siapa? Orang tua. Kita membelikan rumah atau kendaraan untuk orang tua, setelah orang tua meninggal, apakah masuk warisan? Jawabannya masuk warisan. Karena warisan itu harta apapun yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Yang meninggal orang tuanya atau anaknya, ya. Harta apapun yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati, Sehingga kalau sudah diberikan ke orang tua, sudah pindah hak milik jadi miliknya orang tua, kok beliau meninggal, ya, nanti turun ke anaknya jadi warisan. Ustaz, kadang status harta tidak jelas, Ustaz. Apakah milik istri atau milik suami itu? Harta kalau tidak jelas apakah milik istri atau milik suami? Sama-sama beli misalnya. Sama-sama beli. Enggak bisa di-scan enggak sih? Nanti melihat sumber pendapatan. Sumber pendapatan. Ini sumber pendapatan rumah ini dari mana? Dari suami ataukah dari istri? Sehingga nanti kalau sudah ketahuan sumber pendapatannya, berarti apapun yang dibelanjakan di rumah itu hukum asalnya milik suami. Apakah anak yang masuk surga bisa mengangkat orang tuanya yang di neraka? Anak yang meninggal sebelum baligh itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Namanya al-afrotun. Wal afrotun yashfa'un. Para afrot, yaitu anak yang meninggal sebelum baligh, bisa memberikan syafaat. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, apakah bisa melakukan seperti ini? Wallahu a'lam. Intinya sesama mukmin bisa saling memberi syafaat. Sehingga mereka yang masuk surga lebih awal nanti akan mencari kawan-kawannya yang dulu pernah beribadah bersama waktu di dunia dan belum masuk surga. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, fulan pernah sholat bareng saya, pernah puasa bareng saya, pernah haji bareng saya. Lalu Allah perintahkan dia untuk mencari kawannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah menyimpan emas, baik batangan ataupun perhiasan untuk tabungan? Memiliki tabungan tidak dilarang dalam Islam. Di antara dalilnya apa? Bolehnya seorang muslim punya warisan. Bolehnya seorang muslim punya warisan. Dan warisan itu dari hasil tabungan. Kalau semuanya dibelanjakan, gak jadi warisan. Sehingga punya tabungan boleh. Tapi perlu diingat bahwasanya Islam menekankan bagi kita untuk menjadikan harta itu maksimal. Tidak cuma disimpan tapi dimanfaatkan. Ya. Jangan di deposito, Pak, yang tidak ada bunganya. Ketika kita belum menemukan orang yang layak untuk mengelola harta kita, terus apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita sarankan ada alihkan ke aset. Misalnya tanah atau rumah atau apapun yang dia bisa dikelola oleh orang lain. Dia akan bisa lebih bertahan. Jadi kalaupun terjadi inflasi, harga tanah turun atau tidak? Bahkan semakin naik ya. Tapi kalau tetap diam dalam bentuk uang, turun jauh. Ada saya mendapatkan cerita ini dan saya sampaikan kepada beliau, Anda rugi ya. Jadi beliau ikut asuransi waktu itu tahun 98 atau 99 begitu. Bayarnya 8 juta. Bayar 8 juta dan nanti mendapatkan premi total sampai 40 juta selama 15 tahun. Jadi bayar di depan langsung 8 juta, nanti akan dapat 40 juta selama 15 tahun. Dan itu asuransi ya. Jika sebelum 15 tahun dia meninggal, nanti juga dapat 40 juta. Terus saya bilang ke beliau, kalau 8 juta, Pak, di tahun 98 dapat apa, Pak? Wah, dapat tanah banyak sekali. Kalau Bapak belikan itu tanah tahun 2018 ini, 8 juta itu bisa menjadi ratusan juta. Jadi rugi. Makanya uang yang mengendap di bank, mengendap di asuransi, itu rugi. Lebih baik kita maksimalkan untuk beli aset. Kalau misalkan join dengan perusahaan dan sebagai investor gitu, nah, misalkan masuk operasi restorannya. Silakan. Nah, itu salah satu pilihan agar duit kita dikelola. Ya. Kita tidak tidak tahu menahu lah dia akan menyewakan ke siapa gitu, ke orang yang bukan muslim atau muslim gitu. Apakah boleh misalkan? Ya, kita tidak bertanggung jawab ya. Kalau kita menyewa atau mempercayakan properti kita ke orang lain, kemudian ternyata disalahgunakan oleh dia, kita tidak bertanggung jawab. Dan lebih amannya Bapak bisa minta kepada orang ini, tolong nanti kalau yang nyewa dibatasi. Misalnya jika keluarga atau jika suami, jika laki dan perempuan harus suami istri. Jika apalagi misalnya jika dia punya agama maka harus yang muslim. Anda kasih batasan. Ustaz mau tanya. Ustaz mau tanya masalah sewa menyewa, Ustaz. Apakah sewa menyewa rumah, aset dan sebagainya itu terkena zakat? Bagaimana kalau yang menyewa itu sekaligus 5 tahun gitu? Apa bagaimana cara pembayaran zakatnya? Yang kedua, apakah kita terkena zakat dari hasil menjual aset-aset kita yang kemudian kita alihkan ke tempat lain gitu? Terima kasih, Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Untuk yang pertama tentang cara menghitung zakat sewa. Dalam aset yang disewakan, yang dizakati itu hasil sewanya, bukan propertinya. Jadi rumahnya tidak dizakati, hotelnya tidak dizakati, gedungnya tidak dizakati, tapi yang dizakati uang pembayaran sewa. Sehingga kalau misalnya dia sewa 5 tahun sekaligus, bayarnya berapa 5 tahun sekaligus? 100 juta. Berarti per tahun 20 juta. Begitu kita dapat 100 juta, dizakati enggak? Belum, tunggu dulu setahun. Nah, setelah genap setahun baru dikeluarkan zakatnya. Ustaz, tapi kan sewa itu kan per tahun, Ustaz. Maksudnya kan setiap setahun sekali udah jatuh temponya gitu, terus dia bayar gitu. Kalau yang per tahunnya gitu, Ustaz. Bayarnya per tahun atau 5 tahun tadi? Ada yang per tahun, ada yang sekaligus 5 tahun gitu. Nanti cara gampangnya Ibu hitung ketika dapat duit ya. Maka kalau pas duitnya cair baru dihitung. Kalau enggak cair ya jangan dihitung ya. Dicairkan dulu baru dihitung. Nah. Saya mau tanya tentang masalah apa? Cium-cium anak. Jadi beberapa tahun ini beredar di ilmu masalah dengan apa? Dengan ilmu parenting. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya tidak boleh mencium bibir pada anak, mencium bibir pada anak itu nanti akan ada sisi negatifnya. Nah, pertanyaan saya apakah ada dalilnya dalam Islam? Sementara saya ini suka sekali mencium anak saya, bibir anak saya, ya balita gitu. Nah, wallahu a'lam, masalah efek sampingnya. Hanya saja kita bisa ngambil kesimpulan ketika Husain bin Ali radhiyallahu anhuma dibunuh di Karbala, kemudian kepalanya kan dipotong ya, terus ditaruh di hadapan siapa? Yazid bin Muawiyah. Oleh Yazid dia ngambil tongkatnya, terus mulutnya dibuka pakai tongkatnya. Dimarahi oleh Anas bin Malik. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya ke bibir ini. Berarti itu bukti kalau mencium di bibir boleh. Ini terlepas dari kejadian pembunuhan Husain ya. Yang kita ambilkan masalah tadi, bolehkah mencium di bibir? Jawabannya insya Allah tidak masalah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, yang pertama tadi belum dijawab. Yang kedua, aset penjualan aset. Dialihkan tuh maksudnya di apakan, Bu? Umpamanya kita menjual suatu aset itu udah dapat uangnya. Terus kita belikan tempat lain gitu, tempat aset juga itu, berupa aset juga gitu. Apakah harus kena zakat? Oh baik, ketika Ibu membeli aset yang kedua ini niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk diperjualbelikan, ya, jadi memang bakul tanah ya. Jadi Ibu beli tanah, jual, nanti naik untung, beli tanah lagi, jual lagi kalau untung. Nah ini berarti nanti dizakati ya. Kenapa? Karena berarti tanah ini jadi barang dagangan. Tapi kalau kita beli, tidak, bukan tiap transaksi, meskipun dalam wujud tanah, dia nanti dizakati 2,5%. Ya maksud saya ketika tiap tahun. Oh, tiap tahun. tiap tahun. Jika tanah ini barang dagangan, makanya usaha properti itu zakatnya paling gede, Pak. Anda bisa bayangkan yang dizakati tanah dan bangunan. Jadi kalau orang jualan tempe, nanti kan dizakati total nilai tempe. Kalau orang jualan properti yang dizakati rumah yang belum laku. Rumah yang belum laku ada berapa? 100 unit. Rumah harganya berapa? 300 juta. Ya kalikan saja, terus kali 2,5%. Karena dia bakul rumah. Nah, sehingga zakat itu diambil dari komoditas yang dijual. Baik, tapi ketika dia beli tujuannya bukan untuk ya, bukan untuk diperdagangkan, hanya untuk disimpan, maka tidak perlu dizakati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk tidak adil kepada anak jika anak pertama perempuan diberikan kebebasan memilih menjalani pendidikan formal non pesantren, sementara anak kedua laki-laki kami arahkan ke pesantren? Alhamdulillah dia ridho. Ini masalah arahan ya. Ini masalah bagaimana kita mengarahkan mereka untuk belajar. Maka yang bisa kita sarankan, justru wanita itu lebih butuh untuk lebih banyak belajar agama, karena dia tidak dituntut mencari dunia. Sementara anak laki-laki, mereka dituntut untuk mencari dunia. Karena yang wajib menafkahi yang mana? Yang laki-laki. Karena itulah seperti yang dinyatakan oleh Al-Qalyubi, ini salah satu ulama madhab Syafi'i, orang tua punya kewajiban untuk mengajari anaknya al-hirfah, mengajari anaknya pekerjaan. Ya. Tujuannya apa? Biar nanti anak ini bisa mencari nafkah. Betulkah ada hadis yang mengatakan zakat emas cukup sekali? Saya tidak tahu hadisnya ya. Jika kita zakat dikhawatirkan kurang terus dilebihkan, boleh enggak? Jawabannya boleh kalau dilebihkan. Nanti kelebihannya jadi sedekah. Apakah tanah yang kosong tidak dipergunakan perlu dizakati? Jawabannya tidak perlu, kecuali jika jadi barang dagangan. Jika ibunya masih hidup, apakah harta sudah boleh dibagikan? Kalau harta warisan bapak boleh, tapi kalau harta warisan ibu, nunggu ibu mati. Maka peninggalan bapak ketika mau dibagikan tidak harus nunggu ibunya meninggal dunia, karena ini harta milik bapak. Dan ibu punya jatah berapa? 1/8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita tidak boleh membeli barang KW tersebut. Apa boleh kita membeli barang KW? Jawabannya, jika di situ ada pelanggaran hak cipta, sebaiknya jangan Anda beli. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, kayak tadi ya, diplesetkan mereknya, silahkan. Walaupun produknya dimirip-miripin itu. Produknya jelas dibuat mirip. Tapi kan ini bukan produksi perusahaan itu. Makanya enggak boleh dikasih merek yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sistem jasa kargo seperti JNE yang menghitung barang 1,5 kilo digenapkan jadi 2 kilo. Dititipkan 1,5 kilo tapi harganya 2 kilo. Jawabannya, ini kembali kepada kerelaan konsumen ya. Sama seperti laundry. Laundry itu kalau di atas ada poin ya, di atas 0,5 kilo digenapkan jadi 1. Misalnya ditimbang 2,7, nah, jadi 3 kilo. Tapi kalau di bawah 0,5 kilo diturunkan, ditimbang 2,3 dianggap 2. Ini kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Kalau Anda setuju, ya sudah enggak apa-apa Pak, berarti nilai itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berjualan sementara kami menempati rumah dinas? Jualan produk olahan rumah tangga. Bagaimana pula dengan kami yang membelinya? Wah, sensitif ya. Karena urusan pendapatan itu bisa beda pendapat. Tayyib, di sini gas listrik gratis? Gratis ya, masak gratis ya? Secara akad dia difungsikan untuk apa? Hanya untuk pribadi ya. Hanya untuk rumah tangga, bukan untuk dagang ya. Berarti kalau misalnya Anda mau dagang jualan makanan, harus beli gas sendiri dan tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Oh gitu. Ada tetangga yang nggak masak, ada kita nggak masak, tetangga masaknya lebih, terus kita minta bagiannya. Oh gitu. Catering maksudnya, itu bahasa sederhananya catering. Kita tinjauan hukumnya dari pelaku usahanya dulu ya. Jadi mereka boleh menjual makanan, tapi dengan fasilitas yang diupayakan sendiri, bukan mengambil dari apa yang disediakan oleh perusahaan. Karena hukum asalnya sesuatu itu digunakan sebagaimana akadnya. Akadnya untuk kepentingan pribadi, untuk kebutuhan pribadi, berarti tidak boleh digunakan untuk kebutuhan komersil. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, berarti cari tempat yang lain. Misalnya sewa warung, kemudian kayak di mana? POB? Ya, POB ya. Atau di warung yang lain bisa masak sendiri, kemudian apa? Menggunakan fasilitas sendiri, silakan. Terus bagaimana kalau kita enggak masak terus beli ke tetangga? Tetangga tidak jualan, berarti jangan beli ke tetangga, silakan beli keluar kan gitu. Wallahu ta'ala. Gimana, Pak? Yang membeli. Oh gitu. Yang menjual siapa? Rahasia ya. Seingat saya ini sudah pernah ditanyakan di tahun yang lalu ya. Dan mohon untuk tidak mempengaruhi saya mengubah fatwa. Karena jangan sampai kita menyalahi peraturan perusahaan. Kecuali kalau Anda bisa ganti rugi. Bisa enggak misalnya gas sekian persen nanti tak bayar ke perusahaan? Enggak bisa ya? Perusahaan produksi. Tapi kan kita menggunakan di luar kebutuhan yang mereka berikan untuk kita. Wallahu a'lam. Sebaiknya dihindari. Kalau mau jualan, silakan buat di luar ya. Dan secara undang-undang kalau di sini boleh nggak, Pak? Hah? Oh, kalau ketahuan dia apa kan? Kena sanksi. Ya. Siap. Ya. Untuk bazar. Iya. Temporari ya. Tapi sifatnya temporari ya. Hanya insidental, sifatnya event, insidental. Ya mungkin boleh pas waktu itu saja, Pak. Nah, pas waktu itu silakan jualan sebanyak-banyaknya. Atau sering-sering diadakan bazar. Wah, masya Allah. Baik. Ustaz, tambahan Ustaz. Bolehkah menjadikan rumahnya sebagai warung, Ustaz? Dia nggak produksi masakan gitu, nggak menggunakan fasilitas listrik, air atau lebih. Barang-barang yang siap untuk dimasak, baju, tepung, gula misalnya dari Indonesia. Di rumahnya, rumah dinas. Ya, insya Allah selama tidak mengganggu fungsi rumah sebagai tujuan utama ini, insya Allah tidak masalah. misalnya dia sampai tidak bisa tinggal di situ, pemenuhan barang, nah ini jelas menyalahi ya. Tapi kalau hanya memanfaatkan space kosong, semoga tidak masalah. Karena kaidahnya begini, ketika kita bekerja di tempat orang lain, kemudian ada waktu kosong, boleh nggak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi? Jawabannya boleh, selama tidak mengganggu pekerjaan kita. Misalnya Anda ngantor, dikasih waktu 8 jam, dan pasti akan ada waktu kosong. Pasti akan ada waktu kosong. Boleh nggak dipakai untuk misalnya nonton UVTV ya, atau membaca artikel konsultasisyariah.com atau yang lainnya, silahkan, selama tidak ganggu pekerjaan. Misal Anda diminta jam ini harus istirahat, kita manfaatkan untuk nonton video, akhirnya nggak istirahat, sehingga ketika kerja ngantuk, nah ini mengganggu. Nanti ketika jam istirahat, istirahat. Jam makan, makan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah dengan mengikuti aturan ya, semakin berkah, agar kita tidak melanggar hak orang lain. Cukup? Ini yang terakhir ini ya. Suami saya, sewaktu bapak mertua masih hidup, dia membeli mobil untuk bisa dimanfaatkan oleh bapak yang sedang sakit. Lalu setelah bapak sudah meninggal, mobil tersebut dipakai oleh abang suami, lalu dijual. Bagaimana hukumnya? Apakah mobil tersebut masuk utang atau bagian dari warisan bapak mertua? Masuk bagian dari warisan. Sehingga nanti kalau abang menguasai, ya, si abang menguasai, maka nanti posisi kakak suami, dia mengurangi nilai warisan yang lainnya. Mobil itu dianggap sebagai jatah warisan dia, silahkan. Tapi nanti mengurangi perhitungan warisan yang lain. Wallahu a'lam, semoga yang kita bahas bermanfaat. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu dalam mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.